Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini di masjid rumah Allah yang begini indah dalam satu sesi tazkirah maghrib. Mudah-mudahan susah payah dan penat lelah kita untuk berada dalam majlis ini akan dirahmati oleh Allah dan mendapat keberkatan daripada sisinya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar terus dapat kita mengadakan majlis-majlis seperti ini. Kerana majlis-majlis seperti inilah yang menjadi sebagai kafarah bagi dosa-dosa yang teramat banyak dilakukan oleh manusia-manusia di sekeliling kita. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda yang selalu kita dengar, Iqtanim khamsan qabla khams, syababaka qabla harami, wasihataka qabla sakami, waghinaka qabla fakri, wafaragaka qabla syuli, wahayataka qabla mauti, au kama qala. Artinya, rebutlah lima peluang atau lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Iaitu masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Masa kaya sebelum datang kemiskinan bagimu. Dan masa hidup sebelum datang masa mati. Hadis ini dihuraikan oleh ulama-ulama dengan panjang lebar sehingga mengambil muka surat beratus-ratus muka dengan sepotong hadis. Kerana kalam Rasulullah SAW ini, dia tak panjang macam kita kalam. Cakap pang pendek tapi maksud panjang. Kata ulama, qalla lafzuhu wa kasura makna. Pendek lapah tapi makna panjang. Sebab tu satu perkataan, satu hadis, umpamanya innamal a'malu binniat, sampai 70 buah hutih kitab. Syarah dah habis lagi. Sepatuh. Panjang sangat, maksud tak habis-habis. Daripada ulama dulu, daripada zaman Imam Syafi'i, zaman Imam apa benda ni, Maliki, duduk syarah tu ni hadis innamal a'malu binniat. Sampai sekarang doktor-doktor di universiti duduk syarah lagi, buat buku baru pula. Macam-macam ilmu tu, Bik. Inilah kalam yang sangat hebat. Kalam Rasulullah. Nampak? Kita cakap banyak, makna tak ada. Buah kedai kopi sekerat hari. Skepeng tak boleh pakai. Tu kita bahasa dia. Dah lah cak ayang ni. Tapi yang mana cak ayang tak mau ikut arahan tu payah lah selalu. Dah kita dah jenis ayang ni, ikut arahan lah. Baru selamat duk lagu. Dah kita ayam dah. Waktu babi pula, bang bewok lah. Jadi Rasulullah SAW perkataan dia pendek-pendek je. Kalau pendek panjang dah huraian, kalau panjang lebih-lebih lagi. Tidak pernah habis dihuraikan maksud-maksud sabda Nabi SAW. Sama ada hadis tu hadis sahih atau hadis asal. Hadis dhaif ulama hurai lagi. Ulama syarah lagi. Nampak? Jadi malam ni insya-Allah kita dengar sepotong hadis yang selalu kita dengar. Nabi kata lima perkara sebelum datang lima perkara. Lima benda ni akan dihadapi oleh kita lambat atau bangat. Yang pertama masa muda sebelum datang masa tua. Sebab apa? Tua ni tak sama dengan muda. Ada benda sama, ada benda tak sama. Apa benda tak sama? Dia sendiri tenaga. Sebab itulah kalau orang tua dia tak main dah kalau jenis pakai ring. Anak tak ki mu faham ni lama dah apa. Eh, tak ki aku dia pergi Kuala Lumpur belum berlari. Dah ada dah lah masuk umur 70 dah ada belum berlari dah. Ya. Eh? Ha, 30 betilah berlari. Ha, boleh dah. Eh? Dengar slow ke? Eh? Ha tu. Cik ayam ni. Jadi orang muda ni lebih segala-galanya. Nampak? Reng lah, reng lebih orang muda. Kalau tenaga lebih orang muda, pendengaran lebih orang muda, mata lebih orang muda, cakap khabar lebih orang muda. Nampak? Jadi rebuklah masa muda sebelum datang masa tua. Dan muda ni berapa muda? Ha. Muda ni tak ada. Dalam hadis-hadis mana sebut pun, muda berapa tahun? Cuma ulama' ada sebut. Neh, ha. Ulama' ada sebut. Muda ni berapa? Ada yang sebut, dalam satu kitab tu dia kata muda ni 40 ke bawah. Nak? Ha. Ada satu kitab tu, kitab tasawuf, dia kata bawah pada 20 muda. Masuk 20 tua. Dia kata Anas iza balagha 20 yuqalu lahu syekh. Manusia itu bila sampai umur 20 dipanggil tua. Umur 20 tua kali. Kalau gitu ramai orang tua dalam ni. Neh, ha, 20 tua dah di sisi tasawuf punya. Dia tasawuf dia lah, dia dalang sikit. Nak. Ha. Wa iza balagha 40 yuqalu lahu al-mayyit. Tapi bila genap 40 dipanggil mayat. Allah. 40 mayat dah. Kita 60, umur 65. Lambat tengok cermin motor ni. Betul wajen. Kak 70 umur. Nah, nak buat guan ni. Nah, buk dia ayam. Ha, muda tidak ada sepadang. Muda ni bandingannya dengan orang tua. Maka muda lah. Berapa dah umur? 70 dah. Ha, muda. Muda kat mana? Muda banding dengan orang tua. Dah banding dengan orang muda pada dia, dia tua. Ha, jadi muda ni perbandingan umur saja. Nah? Ha. Tapi maksudnya orang muda di sini ialah orang yang gagah segala-galanya. Sebab tu orang muda main apa pun. Main bola, main badminton, main lomba lari, main lomba renang. Dia mengatasi orang tua. Nampak? Ha, dari segi zahiriah. Maka dia dalam tugas-tugas sebagai hamba Allah ni, maka sangat-sangat berhajat kepada gagah. Gagah tak mesti nak akak lori, nak pikul balok. Tak, gagah ni dalam beribadah. Dah, nak pergi surah, nak pergi belajar, nak pergi pondok, nak pergi ngaji jauh. Kalau tua tak sedap dah. Ha, muda gagah. Dah, ha, waktu orang ngaji umur muda. Nak. 7 tahun boleh ngaji. Umur muda kan? Nah, tapi kita tak. 7 tahun, bahan dia kau putih. Masuk sekolah tu. Nah, Nabi kata, muru awla dakum bisalah wahum abna'u sab'i. Bila siapa 7 tahun, start dah. Iaitulah mengerjakan solat. Walaupun dah wajib atas budak, budak dah balik lagi. Tapi di situ sebenarnya bermula mencari agama. Nah, atas dasar kewajipan daripada suruhan ibu bapa. Ada pun pelajaran, mula-mula kita belajar agama, berapa umur? Ha. Kalau kita duduk mengajinya, bak dunia, bak akhirat, umur berapa? Yang sebenarnya. Eh? Apa tahu? Eh? Haji orang baja, cak dacing. Ha. Umur 6 bulan dalam kandungan. Ha, ini ulama-ulama sebut. Dah? Umur 6 bulan dalam kandungan, baby, bayi itu sudah mula mempelajari apa yang berlaku sekitar dia. Nampak? Sebab itu kalau anak sampai 6 bulan, jangan buat lebih kurang mak dalam perut. Tak? Pasal dia sudah mula belajar. Setelah dibelah mata, dibelah telinga, nampak? Sempurna kejadian otak dia. Tak? Cuma kecik lagi otak, dia sudah mula belajar. Sebab itu orang baca Quran, anak dalam perut. Tak? Ha. Kita 6 bulan ada apa-apa ya. Nyanda depan TV mak. Tengok cerita keling. Tak? Nah. Ha, tak gerak habis 6 bulan dah. Tak tubik rumah dah. Dia buat benda. Tengok TV hamba malam-malam. Nampak? Ha, anak dalam perut tengok cerita keling. Nak pusat jelek, pakai baju sari. Ha. Gak beranak gak nurung keling, dia ni habis pusat jelek. Nah, pakai luar ke cekak lebih pusat, pakai baju cekak nampak pusat apa? Pasal mak dia ngandung ke dia itu, tengok keling nampak pusat. Nah, ha, tu pelajaran umur 6 bulan. Dah kita bila nak belajar agama, habis ya, dah jadi dah sekolah, ha, agama pula. Mana jahatnya dengan Allah Ta'ala. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi anak kita, bila dah berjaya dah hak dunia, barulah nak mendekati ilmu agama. Dah jadi dah sekolah, 3 kali SPM, mampu 4 ekor kubah dah gada. Faham? 15E juga. Atau dengar surah pula pada Aing. Berat tenang. Curi rata dah anak. 3 utis sekolah dah buang. Nak? Ha, curi situ, curi sini, curi. Tak cakap nak buat. 4 kali dah lera 4 mari ambil malang. Wajib balas. Nak? Tak jadi dah dunia ni ke mana? Tak pondok lah. Siapa pondok ada dua hari leceh. Buat titik tu. Memang. Nampak? Nah, dengan sarang-sarang nyakuk. Nah, ha, ni kita. Sebab bila kita kata Allah Maha Besar, tapi dunia dulu. Ha? Sebab tu Tuhan suruh kita takbir Allahu Akbar. Nah? Padahal kita takbir orang lain pun tak apa juga. Tapi tak sah. Allahu Rahim. Tak sah takbir. Allahu Latif. Tak sah juga. Mesti Allahu Akbar. Kana Nabi SAW iza qama ila salah qala Allahu Akbar. Sebab apa? Bukan nak 8 huruf alik lang lah alik ka'bara. Dia nak kita hayati. Selepas daripada salam, hayati ni bukan tafakur. Kita jadikan dalam hidup kita Allah paling so. Bila Allah paling so, perintah dia dulu pada perintah makhluk. Nah. Dah kalau Allah lah lebih besar daripada makhluk, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kehidupan kita, mengenal Tuhan dan mencari agama. Cari ilmu agama tu, zaman muda. Boleh dah ilmu agama. Nah, ha, cari ilmu dunia pula. Kerana ilmu dunia untuk kesenangan hidup dalam dunia. Dan ilmu agama, bekalang, basic dia panggil. Sebagai permulaan hidup, agama. Kita balik. Cari dunia tu. Dorok cetong. Cari agama pula. Nak? Ha. Lepas tu orang dia berobak situ, berobak sini. Rata yang berobak. Kubang keriang tak jadi berobak dengan klinik pakar tak jadi juga. Waktu turun tu, Ampang Puteri Korpo tak jadi juga. Habis kat 3-40 ribu dah. Lalah-lah sekali. Maya ajak. Mu kata Allah Maha Besar, tapi semaya ajak kediam sekali. Sebab tu bila kita kata Allahu Akbar takbir semayang, malaikat di sebelah kita jawab, kazabta, pembohong engkau. Ad-dunya akbar. Nampak? Lengah haja semayang. Lepas Nabi kata, kam min qa'imin laisalahu min qiyamihi illa sah. Nampak? Ramai daripada umat aku semayang, tapi bahan bodoh. Nah, boleh lengah saja. Orang suruh takbir Allahu Akbar, makna segala tindak tanduk mu lepas mu semayang, Allah Maha Besar. Orang lain cek belaka. Kalau kerajaan, Allah besar. Kerajaan dunia cek. Kalau hukum, hukum Allah besar. Hukum dunia cek. Ni dah. Maya asal kan nak geduk gari. Ha, kata Allah Maha Besar. Tapi kalau masuk jabat, dari dah lebih ke lapang. Seminit tadi. Dah boleh, boh panggil. Dah boh mu ni besar dengan Allah Ta'ala. Besar Allah Ta'ala. Tapi dalam tindak tanduk, besar boh dunia ni. Kenapa? Lebih seminit dah. Orang nak baca, mayat garik. Nak asal lele-lele. Allahu Akbar. Salli fardaz zuhri. Dah siapa? Besar. Jadi ya takbir Allahu Akbar. Takbir ni lah. Ad-dunia Akbar. Ha, baru jambing. Nampak? Ha, baru dia ingin munasabatun. Baru munasabah dengan tindak tanduk kita. Sebut Allah Maha Besar. Nah, tapi langgar perintah Allah. Ni, umur muda ni. Allah tanya kita. Nampak? Di akhirat nanti. Sebab tu Nabi suruh irtanim. Irtanim ni jangan lepaskan peluang. Rebuk. Ha, rebuk dah. Kita rebuk benda lain. Nak? Ha, rebuk benda tu. Umur lagi tu. Jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Peraduan ini menawarkan hadiah. RM50,000 tunai. Oh, tengok lah kita. Berdegu isi barang ni. Tuhulah katok. Mana tahu nasib baik. Mahal RM50,000. Nah. Ha. Oh, Nabi kata ni irtani rebutlah peluang ini. Tak cara. Nah. Ha, ni mabuk lah kita ni. Nah. Ha, tengok udak-udak ni main muter ingat mabuk pi kita. Kita mabuk pi pi dunia. Nah. Ha, nampak serbang dah medal ekon dia ke. Lagi nak setuh munggung. Hmm? Gila dunia juga. Tengok pada pakai telok serung. Tengok pada janggut. Serung tengok janggut. Ha. Tengok pada pegang sebeh eh. Oh. Hmm, tak bagi saka. Ambil macam lima kau. Faham? Dah boleh selih sikit, tak bagi saka. Nampak? Nampak kalau rebah gitu, tak macam mana. Bak-bak saka. Oh, pala haliang. Membojol lalu melintang patah. Memberani, aku terbah dengan sabit ni. Faham? Ha. Nampak? Kalau tapi sudu boleh tahan kira. Berebut harta. Faham? Serebang, serbakun, riang. Berebut harta juga. Bodoh ke gedik. Neh, ha, ni bukan orang sini. Neh, ha, orang Mongolia. Neh. Ha. Syabab bakal qabla harami masa muda. Muda ni gagah segala-gala. Nak puasa gagah. Semayang malam gagah. Nak berjihad gagah. Nak berperang pun gagah. Gagah segala-gala ni. Dah tua tak kok. Nampak? Ha. Dulu kita berenang laju. Dulu kita goyak bisikal kata baru. Tahun 80-an pas kalau. Goyak bisikal 6 jam setengah. Kuala Terengganu, Kota Baru 6 jam setengah. Mungani, jauh. Ha. 6 jam setengah. Lenin pergi pasar. Sehari. Dorok pasal letih. Faham? Ha, tu kelebihan orang muda. Nampak? Lepas tu dia tak lawang. Orang muda tak lawang orang tua. Dia buat main bola. Bagi yang lara lah main bola. Tak dosa lara orang panggil. Nah, dia tak buat lawang orang tua. Nampak? Malam esok turun belaka di Stadium Sultan Ahmad. Nampak? Ha, pasukan remaja Kelantan akan menentang veteran Kelantan. Bekas imam-imam. Dorok cetong. Berlari 2 minit mutoh. 2 minit mutoh. Nak? Ha. Maknanya tenaga semasa muda kita hebat. Nak? Ngaji sedap. Rung tak kena, rung tak kena, rung tak kena. Nak? Dah tua baru nak ngaji. Allah. Baru nak ngaji masa tua. Sebab tu dalam satu hadis. Nabi kata, La yazalu qadama ibni adama yaumal qiyamah indallah hatta yus'ala arba'. Au kama qala, tidak akan dapat bergerak dua tapak kaki anak Adam di padang mahsyar di sisi Allah nanti melainkan setelah ditanya daripada 4 soalan. Soalan pertama daripada masa mudanya, buat gimana? Kita jawab di depan Allah. Nak, ha. Allah tanya, umur berapa ni? Umur 60, penuh mulut jawab. Dah masa muda, pergi di mana? Ha, kita jawab. Masa muda, main rodak. Ni wayang kulit. Ni dikir barak. Ha, banyak jawab. Nah, ni pada main pukak, main kelaruk. Ni belaga kaskila tu, belaga kubah. Ha, ni pada main cedung itu. Eh. Nak nak mapuh lele baru mari sejik. Nah. Ha, gitu tak mahu dah. Nak mapuh lele mari sejik. Ada orang apa dia? Mazhab Ayyafing. Faham? Mazhab Rasulullah daripada budak-budak. Wagi sejik tu. Wagi surah tu. Bukan tidur situ. Lazimi. Melazimi. Hidup ni biar ada surah bala tak. Baru dia panggil orang. Tu jenis-jenis yang cari makan darah. Dia tu tak mari sejik tu. Bapak pangang. Faham? Tak kira siapa pun. Mu PhD, mu menteri, mu raja. Bapak pangang. Tak reti bahasa. Dah apa kena mari sejik ni tidur sini tu. Bawa dengan lambek dengan kabu dengan selimut. Dah. Marilah hadir. Mudang leho leho. Dang asor asor. Tak dang subuh dang leho. Mari leho. Faham? Biar dia attack. Baru dia panggil manusia. Ni cari makan darah saja. Lembu dia panggil. Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Kata orang bijak sana. Nak orang beriman. Cita-cita dia nak pergi rumah Allah. Walaupun cari makan, cari piti. Tapi ada dah kat gi, sejik ni nak gi. Mayang lahu. Atau malam esok nak pergi surah ni ada orang ngajar. Itu orang beriman. Wal baha'imu himmatuha. Manakala baha'imu pula. Baha'im ni cita-citanya ilal akli wasyurbi. Kepada makan dan minum. Natang kira nak makan nak minum saja. Orang beriman kira nak pergi surah tu, surah ni, sejik tu, surah sejik ni. Itu orang beriman. Jadi kalau gitu ramahnya manusia sebenarnya natang. Nampak? Ha, di natang ni tergantung kasar sikit. Kalau kelatan lembut, natang. Lembut. Ha. Tapi super tak? Super je. Nampak? Ha, ada orang marah dia tidak boleh kata natang itu kasar. Kasar apa? Quran kata, wahum kal an'am. Mereka seperti an'am. Tahu tak? Syekh? An'am dia. Ha, dah? They like animal. Oh, putih. Okay lah. Yeah. I'm fine. Mu ni macam natang. Oh, bagus. Halu. Demo ni macam natang. Oh, tak apa. Lembuk. Nah. Ah, tergantung kat sakit. Masa menatang. Allah kata tu. Siapa golongan macam natang ni? Ula'ika humul ghafilun. Orang lala ni. Lala guna lala tengok tak tengok ke kanan ni tak jalan. Tak lala daripada perintah-perintah agama. Turun pagi balik petang, turun pagi balik petang. Natang tu. Natang ke mana turun pagi balik petang? Lembu tu baik tak? Guk. Tubik kandang pagi. Tubik lah, dah petang balik tak? Balik lah, dah. Baru seri dengan lembu. Kambing tu baik guk pagi. Cari rupu. Petang masuk duk. Tapi malam ni mari tak dengar kambing. Tak mari tak? Ah, dapat dara kita dak hari, anak beranak kambing kau. Anak menantu kita dua orang, dak hari kau dengar anak beranak lembu. Dak betul gitu. Tu ah. Ah tu perbandingan manusia. Patulah masa muda ni dah tua Allah Rabbi. Dah? Ha. Dah tua banyak ha. Dah pecing baru nak lagi belajar, la ilaha illallah. Tu mujur pecing. Kalau mampu dalam kerja, tak ada terus surah bandar. Tak ada kitab dalam hidup dia. Orang kata, mari semua. Waktu nampak tu. Waktu seorang, dulu tak hari. Oh, pecing. Lah, pecing baru mari. Pergi ajar dia. Dari budak eh. Kena mari dah cari agama. Nak, dia pecing baru mari. Nak telinga tak apa nak dengar, mata tak apa nak nampak. Dari itu, hari itu hijab. Oh. Dah kalau mari sejik, dah lihat. Ha, takut tengok orang-orang ripuk ke bawah. Ha, kena tukar gitu gini. Tukar kepala otak. Oh. Mu makan rezeki pun dia. Siang dan malam tu, tokcah tu, ditupak. Oh. Ha, kepala otak. Oh. Sembah batu, sembah berala. Kenyam nyanda, pagi-pagi tiga uti, bang. Cik kabu. Ha. Tahu tak? Ha, dah. Mu makan gaji dengan kerajaan. Kerajaan tu milik Allah. Dah takut dia. Takut. Nak pergi dengar takut. La ilaha illallah. Bodoh punya orang. Nak takut belaka. Takut benda. Takut manusia. Manusia mati. Kita mati kau. Mati belaka. Pulih hati tak? Pulih. Ketua pulih. Faham tak nak? Faham tak? Tak nak kata. Rebek. Dasar takut dalam bab kebenaran. Ha. Orang yang hanya takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada yang lain. Bukan tak takut ni duduk tengah jalan. Suruh duduk lain putih. Kata, mana duduk tengah lain putih? Oh, tak takut benda apa? Itu dengong orang panggil. Nah. Ha. Jadi dalam bab mencari agama, jangan takut. Bukan kita nak buat rusuhan. Nak lagi dengar takut ada seorang lelaki. Dia ni pakar tinggi dalam kerajaan. Nah, jadi dia mari dengar dua kali ada orang ripuk. Ripuk arah atasan. Jadi kena sound sikit, tak lagi teru. Nah, umur baru 48 tahun. Nah, tapi pakar besar lah. 7-8 ribu sebulan boleh. Nah, jadi dia pun kabur lah. Amba bukan tak mau mari. Jadi orang kabur atasan, bawa-bawa tak sedap kok. Kalau kita makan ngaji dengan dia, dok mari terus dengar. Dia mari surah siang. Sampai balik-balik kerja, sembang gitu. Atas lambung surah. Malam orang ngaji, dia tak hari. Ya. Eh, takut kena marah. Jadi dia pun tunggu pasang niat, tunggu pecing. Bila pecing, alhamdulillah dia mari. Tapi Tuhan tarik balik penerang, tak dengar. Pecing baru mari dan tak dengar benda. Dia kata kalau orang tahuk colok, bunyi gegau. Begitu. Colok dia jatuh atas latar. Maka Tuhan tarik sudah nikmat pendengaran dia. Sebab masa aku beri mu dengar, mu tak dengar. Kita nak jadi gitu. Nah. Ha. Batulah ni alhamdulillah tengok orang-orang muda. Nak. Ha. Balik mencari agama. Nak. Main ni suka. Apa tak suka main? Nak. Tapi lama-lama dia puas kau. Nak. Ha. Main tak ada orang tak suka main. Tok imam berhari main. Nampak Tok imam Tok bila Tok guru. Tapi oleh kan ni sibuk benda lain. Tok guru sibuk nak ngajar. Ada rasa nak main buang musim. Tok imam sibuk nak jadi imam lah. Tak masa ha? Nak pergi main badminton. Nampak jadi kita ni banyak main sangat. Sedangkan Allah cipta kita bukan untuk main. Tapi bermain itu dibenarkan untuk menghilangkan jemu. Kalau ibadat sama naik puah. Dibenarkan main. Tak main sama. Dianu kita ni tengah galak ni. Cuti sekolah. Padang Syah Bandar buang musi pampir. Tokeh Cina. Kalau tukang pusing buang Hindu hitam letung. Sama hitam dengan mesin buang. Kalau tukang naik Islam. Tengah garik ni. Naik buang musi. Bodoh ke lembu. Kambing kalau kita ubah tak buang tu. Lepas tu pusing. Berdebek kambing nak turun. Ha. Orang je pergi naik. Nah, kalau budak-budak muda boleh tahan kira tua nak mampu. Berubang dah. Turun 40 kilo, 50 kilo nak naik buang. Duduk ulu. Turun bandar. Orang ngajar kapung dia. Dekat dengan rumah. Tak pergi setarang. Ha, ni jenis Melayu haprak. Tak reti bahasa. Faham? Gitu lah. Dah kerajaan rakyat. Tak gila babi dah. Dah ada apa-apa. Ha? Kau gua suruh dah pasang buah. Ha? Nampak? Ha, kau pening. Akhirnya, agama tak ada. Tak reti benda. Bila tak reti benda, tak ni ya. Sama macam datang. Pandai cari makan kedaruh pagi petang. Malang balik duduk dalam grup. Nak? Ha. Jenis kerah rok tanya. Jenis api gelap. Ni kita cabut pot copong. Copong sejik ni, sekarang cabut dua tiap datang. Ha? Orang oh, sini panggil dia? Spekar. Oh. Orang tua-tua panggil copong. Ha? Ha. Sini panggil spekar. Ha. Saya panggil speaker. Ha. Ha, mu cabut dua teh copong. Mu terik wayar sejik. Mu serkuk atas kepala lembu. Kau suti lagi atas kepala kambing. Faham? Lepas tu mu kok speka. Malam esok. Tok guru ni mari ngajar sejik ni. Faham? Bergegar kepala kambing. Maknanya dengar lah tu lah. Dia mari malam esok. Tak. Maka manusia-manusia yang jenis tak reti tak mari juga ni. Kambing lah. Lek-lek kambing. Faham? Eh, tak boleh kata gitu ustaz. Tu doktor kambing. Dan menteri lembu. Tak ada kira siapa-siapa. Jenis kalau kurang hajat. Buat tak dengar. Buat tak nampak. Sibuk sama. Natang orang tu. Tak ada kira siapa-siapa. Pok dara kita, anak kita, tak ada kira siapa-siapa. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum al-ayah. Walaupun mereka itu bapakmu atau anakmu. Tak ada peduli. Ha. Dah sesak itu. Kita duduk dalam dunia ni dua kena cari. Fitih dunia, fitih akhirat. Fitih akhirat, amal soleh. Nak comel ke amal, ada wasitah. Ilmu agama. Cari sini. Nak senang pula dunia, nak rumah, nak kenderaan, nak ada semua kedai gitu gini. Fitih ringgit. Tapi kita cari sebelah ni. Nak bagi akhirat, tak cari. Dah bila nak cari? Masuk dalam tanah. Baru sejauh. Nak? Ada dua-dua. Orang duduk bang, duduk jalan. Duduk motor. Faham? Duduk main dang lagi. Main dang tak salah. Tapi kalau berdoa lalu. Sukut muru'ah. Dalam kitab I'anah Talibin. Dia kata. Main dang sepapan dua. Permainan. Dipanggil riadah. Faham? Kalau siapa berpuluh-puluh papang tak pergi. Berjadah. Faham? Nah, tu sokang lah. Main dang, jalan-jalan. Main macam biasa lah. Turun pergi kedai kopi. Eh, boleh. Kita nak balas hak semalam kita kalah. Mari kita lawang. Dua pang. Pang. Haa, tubuh-tubuh. Jalan-jalan-jalan. Seri-seri panggil. Tiga papa menang pulak boleh lagi. Haa, tu orang panggil hobi. Pang. Dah, daripada 10 pagi sampai 10 asal tak berhenti lagi. Gila babi. Pang. Nah, dah bila nak cari ilmu? Bahan bodoh siapa ketua. Ramah mana tu? Tua-tua tu. Nak, reyok jalan. Tiga lenda. Tak reti halah-halang. Tak reti hukum semayang. Tak reti makrifat. Apatah lagi tafsir hadis dan sebagainya. Nah, daripada muda siapa ketua, habis begitu saja. Muda cari makan suap sendiri. Tua tunggu cucu mari suap. Nah, agama tak ada dalam kehidupan. Siang tengok. Nah. Yang kedua Nabi SAW sebut. Iaitulah. Masa sihat sebelum datang masa sakit. Kita ni sihat eh. Orang sihat nak banding orang sakit jauh. Ha? Tak percaya masa kita tengah sakit. Nak. Allah baru kita tahu nikmat sihat. Masa ni kita tak nampak mana kelebihan sihat. Pasal kita tengah sihat. Nak. Ha. Macam orang ada bini. Ya? Nak, dia tak hargai isteri dia. Bila cerai, baru gila babi cari bini. Wah, wah, tepik malam-malam. Kata apa? Gila talak. Ha. Ha. Jadi kita sihat ni serba benda kita boleh buat. Nak berlari, nak bangun, nak duduk, nak keting boleh. Nak berok boleh. Tapi orang sakit, Allahu Rabbi. Orang yang pernah sakit, dia tahu. Ha? Nak bangun, tak boleh. Nyocok semua sakit. Nak akak tangan, tak boleh. Dah nak tunggu sakit, baru nak balas budi Allah. Kan. Nak. Tengah sehat ni kan. Ya. Nak pergi surah, nak pergi sejik, nak belajar tu, nak belajar ni, nak semayang, nak puasa sunat, nak baca Quran, nak selawat, nak tarekat, nak tu, boleh belaka. Pasal tengah sehat. Dan sakit, Tok Guru tak ngajar. Tuan-tuan kata, bapak jahil. Ha? Bapak alim ulama, dan sakit, duduk diam atas lembek. Tu tak? Ada? Tak apa, ia modal sebab dah. Nak? Haa. Hak kita, hak sekarang, hak tabung gajah. Ada, nak posen duduk dalam. Dah rot cetak nak belanja dalam alam barzah. Alam yang begitu panjang. Dah sakit nak mari surah. Nak mari sejik. Tak ada agama. Dah sihat, mudah mari dah. Siapa yang menjaga agama masa dia sihat. Masa dia sakit, Allah tolong jaga bagi dia. Nampak? Ha. Waktu masa kita sihat ni, jaga aurat. Masa muda, jaga aurat. Dan tua, masa muda tak jaga, Allah tak tolong jaga. Lepas kamu. Nampak? Waktu tengok orang tu kadang-kadang, Allah malu kat orang, buka aurat. Dia sejik dah tu, tapi tak boleh nak jaga aurat. Nak, daripada belakang sejik, nak pergi berok, nak pergi kecing dalam tandas, selok dah kain. Wah. Padahal dia orang semayang lima waktu. Semayang jemaah. Bapa dia boleh selok kain tunjuk korang. 71 umur. Mu'aji. Kalau 17, puas agak tengok. Nampak tak? 71. Pasal zaman muda dia, masa dia sehat, dia tak jaga aurat ni. Siapa yang tak jaga masa mudanya, hukum-hukum, masa dia tua, Allah tak tolong jaga. Dia kena jaga sendiri. Tapi kalau kita jaga masa kita ni, masa kita uzur kat gini, Allah tolong jaga. Walau sakit lagu mana pun, tak nampak peha dia. Dia tutup dengan kain, takut orang nampak. Neh? Ha. Tengok hospital, ha? Dia tengok orang hospital. Orang sakit, nak? Ha, mepeh. Jangan masa tu nak ngaji. Adalah ngajar hospital. Ada tak? Tok Guru mari ngajar matang jurumiah. Nak? Warakok ke usul pek ke ada ngajar? Eh? Kita hadis ada. Lembek ni baca dia tu katil tu. Orang katil tu baca tu Alfiah Ibn Malik. Dua katil tu Sunan Abu Daud. Tak ada orang layang lah. Dah mu sakit. Mu nak belajar masa sihat tu. Munggi dengar. Batu ramah bila sakit dah reti semayang. Ada yang tanya dah wajib tak semayang masa sakit? Ha, dah. Nak semayang, boleh tahan ada. Tapi dia reti nak buat. Dia nak ambil wuduk gana. Dia ni yang dijarum, nak basuh gana. Mu tanya apa, mu masuk hospital dah. Mu nak belajar, masa mu tak masuk hospital tu, mu pergi belajar. Nak, cara ambil wuduk orang sakit. Kalau kaki seming gini. Kalau tangan masuk, mozek, buat gini. Ha. Kalau tekok masuk besi, buat gini. Kalau gini balut, kena buat gini. Dari duduk gini, kena buat gini. Masa, sehat. Dah mu sakit, mek-mek duduk dalam hospital, tak ada orang nak pergi layak mu. Nak? Ustaz lagi naik ni, nak berebut lift nak naik ke tengok mu. Tak ada masa lah. Nak? Ha, dia kata. Lepas tu, tengok. Dari sepanjang-panjang katil hospital, dia 60 pesakit, 3-4 orang duduk atas katil. Oh, sebab. Kalau lain, pada seletang itu. Macam nak mapuh. Dia tak ada kira. Kalau puasa, sakit. Tak apa. Faham? Pamanka naminkum maridun au ala safarin. Tolak. Siapa di kalangan kamu yang sakit atau musafir? Ha, tak apa, tak puasa. Sakit berat sangat dah. Kau tua, kau tua. Wa alal ladzina yutikunahu wa fidyatun ta'amu miskin. Nah, haji sakit. Tak apa, tak haji lagi. Nah, mayang jemaah sakit. Tak haji lagi. Semayang 5 waktu. Sakit tak sakit, kena buat belaka. Nah, dah. Siang. Sepanjang 60 katil beg, sakit 5-6 orang. Nampak akak sangang. Takbir, semayang belum duduk. Ujur no. Pak lagi 5-60 ekor lagi benda. Bewak riang. Ha. Pandang makan ke darah gitu. Surat kot sudut. Lepas tu rodok. Dia mampu lalu. Jangan main. Tak semayang. Dalam mazhab Hambali satu waktu dia dikapir. Ha. Dia pakai hadis Nabi. Man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal satu waktu dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir terang-terangan. Sebab tu dalam mazhab Hambali, satu waktu sembahyang tinggal, jadi kafir selalu, tanam jarak. Kita lembut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Tak kafir lagi. Tapi, berdosa besar dan wajib dihukum mati. Hukuman orang tak sembahyang, pak-pak mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, hukum bunuh. Faham? Hak khilaf, taruh bunuh selalu ke, bunuh 3 hari ke, sebulan. Dah tua dah semayang lah. Masa muda lah pun, tak jaga agama. Nak? Ha. Duduk di rumah, duduk tengok tu. Nama lepak generasi. Tengok orang joget, nanti bi. Nak? Tonya, tu, mo, anak. Pak generasi. Ha, tengok orang joget lah TV. Ha. Cucu depan kali. Ha, ha. Cucu. Mok pegang tu, remote control. Orang lain nak rapah dah. Nampak? Ha. Ayah nak tengok Gusti dah ni, pegang remote dah ni. Joget. Nampak? Berat menanang. Ha. Ha. Dengan mok tuk nyanda di dinding belakang orang joget. Tuk. Bodoh. Zaman muda, agogo dah. Joget sama dah. Zaman tua, duk tengok orang joget pula. Dah mana makrifat, mana halal haram, mana sah batal. Benda mengerti. Mu nak bahan tanah lagi, nak masuk lagi lama. Kau nak tanya kan? Pagi petang, siang malam. Kau nak soal, mu nak jawab kau ni? Ha? Nak suruh cucu mu tolong jawab? Ya, apa? Ini kita hati, hati telking. Tu dah macam telking, tapi kalau... Ha? Ah, udah bekal mu tak ada, amal mu kurang. Neh, ah, nak kabel pun dah sedap. Tu imam sedap ramak duduk latar tu. Nah, ya Abdullah. Ha. Dia tanya dia nama benda si mati. Tanya kan, nak cerita okey. Anak si mati berkata Najib. Pok pok pok Abdullah. Nampak? Ha. Tu imam ya Najib. Nampak? Ibnu Abdillah. Iza ja'akal malakani al-muwakkala bik. Wa bi amsalik min ummati Muhammad SAW. Fala yur'ibak wala yur'ijak. Fa'lam annahuma khalqum min khalqihi ta'ala. Kama anta khalqum min khalqihi ta'ala. Hei Najib, anak Abdullah. Kata Tina. Sekejap lagi datang 2 orang malaikat. Kepadamu. Nampak? yang diwakilkan untuk menanya kamu. Maka jangan sekali-kali kamu gentar atau berasa gerun. Kerana malaikat itu adalah makhluk seumpama kamu. Nak? Ha. Mayak tu kata, mung sedap tu. Imam duduk atas ni. Jangan takut, aku duduk dalam ni dah. Faham? Cimu turun sekali tengok. Faham? Tubik tahi tu imam. Faham? Kalau bagian baca atas ni, aku boleh baca. Eh? Ha, tapi bukan kita nak marah. Okay, tapi nak kabur setengah-setengah orang tu, dia memandu gitu. Bagai. Bagai tau, pasal baca tu okay ni bagai. Bagai ke mana? Kita tahu. Kita hanya berikhtiar. Baca Quran tu, doa tu, semayang-mayang tu, wajib sakit tu, ikhtiar. Allah lebih mengetahui dengan keadaan dia yang sebenar. Maka tidak ada dah paling yang boleh menjaga kita. Malaikat apa yang kita amalkan pada masa hidup. Masa ni ya. Nah, dah sakit alih awak benda tau. Dah tua alih awak benda tau. Nah, masa muda sedap ngaji tajwid. Ni gigi tinggal seputung lek ni, seputung lek ni. Baru nak ngaji Quran. Nampak? Umur 60 ha, daftar ni, daftar program dia. Belajar tajwid. 65. Cik, hari pertama bagi nak belajar tajwid. Uyuh ayang lagi, dah tua, buat mutu. Siapa kat ustaz dah tak, balik mula. Apa ustaz kata? Tinggal gigi. Gigi tinggal bulok. Nak ngaji tajwid, gigi buah dalam gelas suku. Baru nak ngaji tajwid. Bagi yang cari duit, gigi penuh mulut. Bagi yang nak belajar tajwid, tinggal gigi duduklah kocek. Duduk di rumah baru nak ngaji. Buat Ismail, nampak surah Yusuf, jatuh atas riba tu guru gigi. Bersembur sekali dah. Ini yang kata, dunia lebih besar pada manusia sekarang. Kerana Allah lebih besar, kediam. Tengok ukur tu, pakat langgar habis. Tapi kalau hukum manusia, oh jaga. Ha. Lesen tak boleh mati sehari ni. Hari ni mati, hari ni juga sambung. Kalau tidak esok naikkan, matikan. Kalau tengok dipolehkan, kang, tekakang. Padahal manusia je. Kalau kita lesen mati, lesen bubur dalam kocek. Ha. Kalau ada polis Jepang, dia nampak tak lesen kita mati? Tak nampak. Bukan lesen mati di tubik naik atas dahi. Lesen mati. Susah kot kita nak tutup. Nah, buat dok adalah manusia. Ha. Kita ajar dok takut. Bukan suruh lawan undang-undang. Tapi kalau mati, jangan takut. Nah, takut dia. Nah. Kalau roktek mati, nah, tengok JVJ. Ha, nak buat kau ni? Nak kau. Tak tak hati kereta yang motosikal. 300 denda. Nak buat kau ni? Ye. Ha? Dah leh boleh aja dah belakang pegang kayu gitu. Jadi kedua orang nesuk belakang tau. Takut kita lipat balik. Betul tak? Ha. Ha? Nak tak petua kan? Ha, jalan kat atas rupuk. Ha. Dalam undang-undang jalan raya trafik Malaysia, jalan atas rupuk tak boleh samang. Faham? Tak boleh. Kalau dia tanya lesen mana, lesen tak ada. Rotek mampu. Pasti dia pun samang. Isuh kita sign. Jangan sign. Mereka ditulis, tidak ada rotek menunggang di atas rumput. Baru kita sign. Kalau begitulah samang, naik di mahkamah, polis tu kena panggil, tukar kerja di jeli serta-merta. Sebab apa? Membodoh mungkin sama orang jalan atas rumput. Mana ada undang-undang salah. Faham? Ha? Teluk kabar. Ingat lah tu. Buat tahu pu. Faham? Ha. Buat order dah. Dapat duit dia 300, baik belilah kotak sejik. Betul tak? Ha. Boleh kau manfaat ramah. Dah. Ha. Kalau ada rupuk lah. Dah kalau kata atas flight over gitu. Atas highway gitu nak buat apa ni? Ha. Ha? Ha? Buat kena? Gelek? Gelek? Jauh nak gelek. Kalau motor Honda kat apa, Honda Vespa berat, apa nak gelek. Ha. Nah, kalau pakai kereta, ha. Pakai kereta, nak tolak kereta. Motek apa? Ha. Beti dulu, tukar. Pakai luar dalam boleh dua. Memang dah sama. Ha. Tengok oleh leteng, leteng mati. Leteng hati. Ni kena sambang ni. Cik, tengok ni cik. Allah, lu dalam ni luar. Jalan. Sungguh, telur kapur sungguh. Tak percaya tu kan? Memang apa? Cik. Boh dia, ha. Muah kat gini, muah kira. Nah, dia nak buat apa? Dia nak selamat diri. Nah, ni kapur sungguh pada wih 3-400. Nah, jadi undang-undang manusia bukan kita suruh langgar, tapi taat sangat. Pukul 4 pagi, 8 traffic light merah, berhenti, tak ada kereta bersebuah. La ilaha illallah. Nah, dahkan mata curi tengok benda yang Tuhan haram, tak apa blok. Telinga dengar benda haram oleh liat dia. Cakap mengopak kita ini, langgar kereta Tuhan, tak apa. Dah pukul 3 pagi, musafar lapu merah, mu tengok kiri kanan tak ada, jalan lah slow-slow. Terapik boleh lama tu. Faham? Atu di jodoh. Dah tunggu. Kata. Kau 3 pagi. Kubur jujur tepi. Bodoh. Taat sungguh kepada manusia. Faham? Hukum Tuhan baru buat gitu. Tak ada orang pun tak langgar. Nah, depan orang boleh, belakang orang langgar. Rasuah. Gitu begini. Nah, patut tu hukum Tuhan. Atas surat, atas lejit. Patuh, hantu guna. Oh, lebar molek orang ni. Ho, di rumah belunjur terik. Tengok gusti. Takut sebeh. Bereh. Nampak? Ni hukum Tuhan kita buat gini. Depan orang tak langgar, belakang orang tak langgar. Hukum manusia, tengok. Ada orang ramah, kita jangan langgar merah. Mudarat pada orang ramah. Islam tak benar. Tapi dah tak ada orang, jalan. Nah, pasal apa? Bukan kena hukum pun. Kalau naik mahkamah, kamu langgar lampu merah. Betul, Tuan Hakim. Tapi pukul 4 lagi. Atuk kopek pun tidur. Cuma Tuan Hakim fikir. Saya tak ada orang seorang. Saya pun jalan nak tunggu buat benda. Tuan kata betul juga. Mu. Nampak? Aku pun langgar juga 2 kali dulu. Ha. Jadi nak kabur mentaliti kita. Kalau undang-undang dunia takut sangat, jaga sangat. Ajar tak ni eh? Tak ada nak siapa dah ni, traffic jam ni, telefon kawan, mu tolong paskat kau, oh, jangan lebih kau 9. Nampak? Tambah, cacat, jadi 9 1 minit, 9 2 minit. Nah, dia beli oleh dia ada, babah garik. Nah, padahal tinggal semayang, neraka sakor. Duduk dalam api, pecah mata, pecah otak, panah neraka sakor. Tapi mu mari lewat 1 minit, takkan kena buang hijau. Nah. Kabar lah, tayar pancik gitu gini. Nah, bukan kita sengaja. Yang ketiga, Nabi kata, iaitulah masa kita kaya sebelum datang kemiskinan bagi kita. Orang kaya ni ke mana? Kita bodoh ni, orang kaya orang banyak piti. Ha? Nampak? Orang kaya orang banyak piti. Ha? Kang. Dah, orang banyak kereta. Ha? Kang. Orang banyak kedai. Kang. Orang kaya ni orang yang ada kesenangan. Nampak? Dan tak berhajat kepada orang lain. Sama ada dia ada kereta atau ada basikal, dia hidup dia senang. Itulah orang kaya namanya. Dah tu banyak pitih, tu orang banyak pitih, tu orang kaya. Dah tu banyak gedung, tu orang banyak gedung. Nah, kerana kaya tu hati kita kaya. Nah, bukan harta, harta tak ada. Tak apa dia ada harta. Dia tua-tua ada banyak kebun banyak apa. Hei, kau dia. Kau dia kau ni, nama dia. Dah, we pinjam je. Tengok dah dia mari tu. Mari, papa ke dana bawah. Ada orang miskin. Dalam Pasir Putih ni miskin sungguh. Siapa telanjang wangi, ada? Tak ada. Miskin, yang sebenar miskin, telanjang. Kalau siapa telanjang, tak ada baju, tak ada kain, paling miskin. Dah dia, kita lah, masa beranak itu. Betul tak? Kita beranak, kain tak ada, baju ada. Tu paling miskin. Basak terik, apa-apa ke sana. Tak ada lagi orang miskin dalam dunia, lanjang. Tak? Kata, oh, aman lanjang, masih utih. Oh, miskin. Tak ada. Miskin-miskin pun, ada gelamah orang. Tak? Ha, miskin-miskin pun boleh buat isang JKK, ada ekstra. Tak? Nah. Ha. Miskin sebenar, pelanjang bogel. Tak ada benda nak pakai. Maka kitalah paling miskin. Dah selalu ngaku kaya lah. Jadi yang naknya, Kaya-kaya ni senang kita sekarang. Nak? Ha. Allah orang senang, senang sungguh. Senang mana? Senang banyak piti. Kan? Kita lah orang senang. Ni boleh mari surat. Boleh mari sejik. Boleh pergi balasa. Senang. Menteri boleh mari tak sejik? Dengar-dengar. Dah lihat hari aku susah. Nak? Susahlah tu. Nah? Ha, tak apa-apa dah dalam gitu. Nah? Ni kita ni. Pasal kita basak boleh mari sini. Nak? Kalau kita omong orang nombor tiga terkaya dalam dunia. Boleh mari tak sejik mana ni? Dalam bank ada 97 bilion berarti. Ketiga dalam dunia kaya. Boleh mari sejik dengar. Aduh. Nak? Duduk dengar tina macam ni. Pasal piti harta semua. Hak mahal sekali kau puang. Tu rapok-rapok bank boleh juta. Jadi cari kau puang ke cari surat Yasin? Ha? Cari kau puang ha? Kita kerja ni. Kerja ni dulu tak boleh kerja. Dulu ni boleh kerja dah. Hak jual-jual. Hak pasal gausmi. Gausmi pasal mozek. Pasal mozek. Dah boleh kedak dah pun dapatan. Cari kau puang tau. Tak? Bini tak kau puang? Ke bini haji lelaki? Cari puang lah tak? Ha, dia. Bisa kali kau puang. Lagu-lagu mana pun orang cari dia lagi. Nah, macam mana? Jahat ke? Cara baik? Cari kau puang. Masa dia harta yang paling mahal. Nah, ha, jadi kalau nak tanya harta yang bisa sekali. Harta yang bisa sekali yang terbit daripada perempuan. Kenapa? Anak. Tu orang kaya. Bukan banyak kereta. Ada orang Terengganu. Dia kereta 5-6 buah. Hak murah sekali pun Harrier. Kenapa? Harrier. Hak lain saya cakap. Ha? Daimler begitu-gini. Projek main 650 juta. 490 juta. Kontainer. Kapal kontainer. Hak Terengganu. Nak rumah 3 dekat. Ada setengah di bawah dalam garis kereta. Duduk di Kuala Lumpur. Nak? Tapi. Tak ada. Anak. Miskin tak dia? Miskin. Atau ramai anak kaya. Walaupun mun orang ketah. Walaupun mun kerja ngai. Tahan bubu laut. Oh. Gohik beca je. Eh. Anak berapa wak cik? 17. Nampak? Ha. Ni kaya rumah bapak-bapak. Anak dua. Dah agak cetong. Eh. Anak lah. Harta. Walaupun rumah kita tak ada perabot. Tak ada lasir mahal. Tak ada TV. Tak ada kapek. Anak bercerita. Oh, orang ni orang kaya. Nak biar ingun neleh pun. Harta yang paling mahal. Apa guna kalau rumah kita mewah? Lasir saja nak main 20 ribu. Kursi saja kat 1 ribu. Nak? Hiasan tu, hiasan dalaman, hiasan luar, interior, exterior. Allah hebat dia ni. Tapi tak ada anak. Nak? Tak ada benda kosong. Duduk dengan bini malam-lam. Mu tengok aku, tengok mu. Dada roh gitu. Nak? Ha. Mata kita tengok orang miskin, dia tak kawal anak. Beranak sama. Berek, berek, berek, beranak. Orang kaya, dia nak anak sikit. Apa? Takut tak cukup makan kedara. Padahal dia kaya. Orang miskin, tak ada heran anak apa. Asal, kakak beranak, kakak beranak. Sampai yang bulan tak lelajar. Duk main depan dia mulai. Nampak tak? Takut dia panggil. Dah? Ha. Baru betul. Wa inni mukathirum bikumul umam. Aku bangga dengan kamu. Kamu anak. Kerana anak tu tanda orang tu kaya. Tanda anak orang tu miskin. Walaupun duit berjuta-juta. Nah, anak apa? 8. 10. Mak. Berapa? Ha? 2. Ha, bagus. Ha, bagus. Seh. Anak apa? Ha? Ha. Dah kahwin ni? Dah bila nak kahwin? Comel loteh dah tak mau kahwin lagi. Nampak? Nabi suruh kahwin. Jangan tunggu lama-lama. Mengaji, mengaji. Ha? Ha, kahwin. Jangan tak kahwin. Yang tidak menyesal. Nak? Ha, kan tak apa? Nikmat yang paling lazat sekali dalam kehidupan di dunia. Ha, tahu lagi? Tapi boleh jawab. Syekh. Dalam dunia ini benda nikmat yang paling lazat dalam kehidupan manusia. Ha? Siapa dia? Wanita. Dan wanita nikmat ni duduk cengok atas laga tak ada nikmat. Jawapan tak tepat. Nikmat yang paling lazat sekali dalam kehidupan di dunia. Ha, nak tanya. Orang pasir putih. Apa benda jawab? Syekh? Ha? Mati syahid. Ha, dia pandai. Ada seorang haji dia jawab jimok. Jeng. Mati syahid. Jangan bahan jimak gitu. Faham tak? Kerana orang yang mati syahid, dia minta pada Allah Ta'ala supaya hidup semula dan merasai sekali lagi mati syahid. Sebab masa kena rodok lembing, masa bom kena atas kepala dia syahid tu, terangat, teramat sedap dia berasa. Nah, itu maka jawapan ulama, nikmat yang paling sedap di dalam dunia, mati syahid. Di dalam akhirat, ru'yatullah, melihat Allah. Haji tu pun dah tanya dah ni. Masjid ni dah orang. Jadi pun dia sedap dia ni. Imam. Dah. Orang ni biarlah. Betul juga tapi tak apa tepat lagi dah. Dalam lah kot cacang tu. Kahwin eh. Berapa tak mau kahwin? Umur berapa dah? 28? Tak apa lagi? Bang ni salah Yakub juga. Kahwin, biar ramah anak. Anak ni masa kecil kita susah. Bila besar kita senang. Nak? Seorang wish 10 riyal pada dah. 10 anak, 100 dah kita boleh. Nak? Kalau kita tak ada anak ke, Allah Rabbi. Nah? Batu Nabi kata, inkihul waluda al-waduda. Kahwinlah perempuan yang banyak beranak. Dan sangat sayang kepada suami. Dia nak tahu kan? Ni dia banyak beranak, dia anak dara lagi. Tengok anak beranak dia. Dia anak keberapa? Dia anak ke-13. Bagus. Nurung mak dia beranak ramai. 2 tahun, 3 kali beranak. Faham? Tok guru kita 17 anak. Beranak tak mau. Masa mana kata ah? Dapat ngajar sama. Beranak sama. Nah. Beranak tak ngajar tak balik kampung. Nah, kakak perik beranak. Nah, untung Nabi kata dia bangga kita tolong Nabi iaitu tolong ramakan anak-anak. Nah. Maka itulah harta yang paling bernilai di atas muka bumi. Nah, bila kita mati masih lagi dia dapat berdoa kepada kita. Harta ni lah. Tapi kalau kita ada beliang harga 1 juta. Kita mati. Beliang tu tak lewat benda tu. Kita ada kereta 10 buah. Kereta tak lewat benda tu. Tapi kalau ada seorang anak saja. Kata Imam Nawawi. Walau kana fasika. Sekalipun anak ini fasik. Dia berdoa kepada kita. Allah makbul doa ni. Dia fasik. Pakai lo rendek. Dia kata beruk tekak. Tapi dia kata, ya Allah ampunlah dosa ayah aku. Allah ampun dalam kubur. Nampak? Atau sah kata anak orang soleh. Ni Manawi sebut, walau kana fasikah. Sekalipun anak dia fasik. Bukan kapir lah fasik. Nak? Itu kelebihan dia. Lepas tu kita bersusah-susah kerana. Tapi jagalah. Dalam bagian agama kita akan kena tanya. Tentang anak-anak kita. Sebab dia harta yang paling mahal. Dah kalau harta murah, Tuhan tanya dia. Tak batik kita ambil dengan orang, ambil dengan kemoja, 2 ribu 10 riyal, bayar 5, buat senyap 5 riyal. Allah tanya dah di akhirat. Apatah lagi harta yang paling mahal, anak-anak. Kullukum ra'in, wa kull ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu akan menjaga, adalah penjaga. Maka tiap yang menjaga, mesti disoal balik daripada barang jagaan dia. Nak? Dah anak mu guana ni, anak mu guana, anak guana dah akan tudung. Anak guana ni sudah arak. Anak guana dah kenal agama. Hak tu tak ada marifat, guana cerita. Sudah kerja dah. Orang yang ada 5 orang anak, maka dia tak suruh semayang, dia dapat 5 dosa untuk waktu subuh dia. Nampak? Baru subuh sebab wajib suruh. Bukan wajib paksa, wajib suruh. Nak? Yang keempatnya Nabi kata, masa kita lapang sebelum datang, masa sibuk. Ni masa kita lapang. Balik ke pergi, kita nak pergi jalan rumah kawan kita boleh. Nak pergi getok ni boleh. Nak pergi gaa boleh. Nak naik kota baru boleh. Orang panggil masa lapang. Dah bila masa kita sibuk, masa tidak ada lagi rasa sempit. Nampak? Semua rasa sempit semua. Batu dunia ni sebenarnya, daripada kecil, sampai kita besar, sampai kita tua, 24 jam sama. Tahu tak? Ke lari. Dan tiap-tiap 1 jam 60 minit sama tak? Tapi bapa masa kita budak-budak dia panjang, dia ni berasa pendek. Tahu tak? Dulu nak jumpa ke Zohor masa zaman budak-budak, tak malang tunggu Zohor. Lenilah, asal dah. Bayar nak masuk kubur. Bila kita tua, hari dia jadi pendek. Padahal kita ukur ngejang sama 24. Betul tak? Dulu nak jumpa ke Isa lamanya. Nak, leni dah pas hari, sehari. Pas hari, sehari sekejap sangat. Ni nak puasa pula. Nak, kemah tahun lepas dah habis lagi dalam supik. Nak, jadi berasa derah padahal sama saja. Tapi Allah jadikan akhir zaman ni, bila kita menekat dewasa, kita akan berasa cepat. Padahal 24 jam tu dia juga. Dulu main puah nak nanti ke Lohor. Nak, leni baru buat kerja sekejap. Orang bang Zohor dah. Pendek. Bila kau pendek, kau dekat dengan mana? Dengan kubur. Pak tu hak kelima Nabi kata, wahayataka qabla mauti. Masa hidup sebelum datang, masa mati. No, hak zaman. Apa benda ni? British dulu tanah belum merdeka. Nak, hak tahun 51. Berapa tahun dah? 60 tahun dah duduk dalam kubur. Dengan panahnya, dengan tanahnya, dengan kandanya. Nak, kita ni panah ni. Biasa ke panah lah ni. Panah lah kubur ni. Tak percaya balik sekarang pakai baju 3 lapis macam kain kapal. Duduk dalam tong suruh anak tutup kot luar. Nampak? Ha. Dalam mana duduk? Duduk 5 jam dah. Tengok ha. Bertepik dan buka. Panah. Datuk kita 30 tahun dalam tanah. Tok Nyang 40 tahun. Dah zaman Nabi Yusuf. Zaman dulu-dulu, beribu tahun dah dalam tanah. Maka inilah kita ada modal yang paling besar, nyawa masih dikandung badan. Balahlah budi Allah. Nampak? Macam-macam amalan kita boleh buat. Ada orang amalan dia berzikir, ada orang banyak selawat, ada orang banyak baca Quran, ada orang suka telaah kitab, ada orang suka derma, ada orang suka ngajar, ada orang suka dengar. Tak apalah mana-mana. Semua tu Tuhan sayang mereka. Tak usah duduk berdeki, tak usah duduk berlebih. Tak. Ni kita buat beramal tengok orang. Tak usah lebih aku. Ni menyakit orang beramal. Jangan berasa lebih amalan kita. Lebih apa amalanmu? Ada sama dengan Imam Syafi'i. Ada sama dengan Syedina Usman. Ada sama dengan Rabi'atul Adawiyah. Tak usah. Nak. Lalu kita ni jenis orang mari dengar dah orang surah balas. Ada orang berkitab dah. Jangan rasa baik. Siapa rasa berjuruh, dia tak pakai orang. Nah, lalu penyakit dia banyak lagi. Setan dia pandai. Nah, kita tak mau mengaji, dia larang jangan wing ngaji, jangan mengaji, dia kobek kot tu suruh pundah pulak. Nak, ha, Tok Imam cara Tok Imam yang kacar, Tok Imam nak mayang, dia tak suruh pergi main judi. Nak, dia suruh baca sedap kat ramai orang malam ni. Mau tekam boleh sikit suruh Yusuf. Ha, memang bagi. Tanya 3 orang belakang. Kulia ayyuhal kafirun. Ramai lah ni. Innalazi. Tu dah kerja dah. Masuk kocong. Balik awal. Nampak? Jangan main. Dia boleh pecah belaka. Serbang sipu, serbang tanda. Janggut kuning, janggut hijau. Mudah bagi syaitan. Faham? Sungguh. Jaga-jaga. Kita ni, modal kita ni lah. Amal kita untuk kita belanja di alam barzakh tadi. Sebelum kita mati. Nak, kalau modal ni tidak laku. Biar laku molek. Nak, kalau piti gambar agung tu kita pergi coteng. Nak beli kedai tak laku. Nah, maka semayang kita jangan kita coteng. Nah, amalan kita jangan kita coteng dengan riak dan sebagainya. Ni modal sebelum kita mati. Hak mati-mati dah lewat benda. Kalau kita tolong, insya-Allah kalau Tuhan kehendak dia tolong. Nah. Ha. Dah anak kita kalau kita mati anak agak-agak anak kita nak duduk atas kubur ngaji. Napuk-napuk le ni. Berat nandang kau. Berat nandang. Dah nak cari harta saja pandang. Kalau raya, raya tengok lah. Hari raya, petang esok raya, petang ni tengok lah. Anak yang duduk Kuala Lumpur balik. Nak kerja belakang dah anak ni. Anak yang duduk Johor balik. Yang duduk Kuantan, yang duduk Sarawak. Oh, penuh kereta depan mohmok ni. Mohmok buruk ni macam gua kambing. Tapi dah anak balik. Mok sejuk. Hati tengok. Allah, yang ni buat balik. Potong saga. Nak, yerang ni keling. Untungnya mu lijoh eh anak mu pakai potong sagam tu. Lepas tu balik sebuah lagi. Nampak stah ni hak duduk Pulau Pinang. Wibah. Luti sadung dalam pagu. Betuahnya berasa. Faham? Ha. Lung balik pula lagi. Guru besar ngajar di Johor Bahru. Wajar. Ha. Ha. Hebat. Tiga orang. Tiga uti kereta. Harta. Suti bukan murah bah. Kak 30 ribu suti tu. Faham? Ha. Jaga ni basikal buruk yang nak balik. Faham? Celup kat keting. Nah. Jadi bangganya mak tengok anak buat balik. Pak beradik, pak buah kereta sadung depan lambung. Nak? Hmm, tuahnya aku. Tuah kepala hotok mu tuah. Faham? Mu mampu kerah anak mu. Tak boleh nak semayang mayatmu. Tak reti nak urus jenazahmu. Baca Yasin, tak jumpa cari surah Yasin. Faham? Pak mati dah Yasin ada tiga utik surat cek. Ni ambil dah gandah. Anak baru sapa dari Johor Bahru. Gufza naik nak baca Yasin ke mak. Nak mak duduk dalam kain dah. Orang nak tuduh nak kapal. Jadi ambil Quran so. Ha, Quran so cari surah Yasin. Siapa ke mandi tak jumpa. Ha, ha, tak? Bodoh macam tikuh. Tak tahu ke benda. Kenapa? Hak ni tak reti. Hak benda reti. Tuhan kata, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Wahum anil akhiratihum. Ghafilun. Faham? Majoriti manusia tak tahu kebenda satu sah. Bodoh. Yang mereka cerdik adalah bab dunia ni saja. Dalam bab agama, bodoh tak tahu kebenda. Ini ayat Quran. Dalam Quran tak kata bodoh. La ya'lamu. Tak reti benda. Bodoh lah dia kira. Faham? Ha. Nah. Oh, anak dia ni. Anak busu. Oh, kalau komputer... Beli sekatel-sekatel, besar kuku, balik, pasang, hidup, tu ambil gambar. Oh, pandai, bijak. Baca Quran. Siratul Nabi. Ha, ni kata dia. Dunia pandai, akhirat bodoh macam binatang. Ha. Nak? Oh, no engineer. Waduk kalau pun engineer. Arkitek. Ha, ngaji mana? Engkelang hari tu. Ngaji Engkelang. Naik kau kubah kadar, bayar ngaji Engkelang. Anak. Oh, hebat tu. Anak cara putih tu, anak. Nak? Ha, tapi tak pandai semayang banyak. Bila pok mampu kerah. Tak reti sekarang. Bagi yang suruh naik. Orang nak semayang, naik. Dah mu benda. Labi ke benda. Faham? Mu anak si mati kan? Dalam kitab Fekah kata anak si matilah yang utama menjadi imam solat jenazah. Ibu dan bapak ni. Faham? Dah suruh orang lain. Dah anak benda. Itu masalah. Ya'lamu nazahira minal hayati dunia. Hanya cerdik dalam bak cari makan kedarah saja. Macam Yahudi Nasara. Yahudi Nasara cerdik bak cari makan. Kita pun cerdik juga. Bak agama tak reti. Oh, kalau suruh pasang atak lenggok gitu. Oh, ni 7 kaki 24 keping. Beli tak lebih berskeping. Oh, bejok sanggup. Kalau pasang mozek, daya tarik-tarik. Keling gitu di dapur. Haa, dapur lah. Haa, ni lah. Dapur. Tak tulis sikit. Daya lah, dapur. Oh, bijak tukang. Beli, nak tau mozek. Pasang, dah lebih berskeping. Haa, tak? Bijak. Nak? Tanya dia bila guna. Tu beri air mani dari jawab ni. Haa, ni manusia hari ni. Jahil lah. Jahil. Dalam bak dunia, alim. Sangat-sangat alim. Nah, oh, pandang masuk. Pergi tengok orang gula kawah. Nak? Ha, dia ahli masukkan. Dia pergi tak masuk hari tu. Dia celup keliki. Cak boleh mulut. Oh, dok buji taman ni. Allah. Tanya syarat sah masuk berok. Tak boleh jawab. 3 minggu lebih tak boleh jawab lagi. Ha, inilah hasil daripada acuang ibu bapa yang memang lara daripada akhirat. Sebab itulah kerajaan ni dia sedia macam-macam benda. Supaya orang duduk tengok, supaya orang duduk itu puang, akhirnya benda yang patut kita cari, tak dah nak cari. Dan TV ada mau cerita. TV 1, TV 2, TV 3, suku ada mau cerita. Pak nyanyi joget, pak joget kelakor, pak kelakor nyanyi pulak. Nah, daripada TV hitam putih kaki, pak sampai TV tak ada kaki, kecil mani, takut dinding teruk. Nah. Bukan marah tengok. Hiburan ni sikit-sikit. Nak? Dia motif hidup itu bukan hiburan. Hiburan tu sambil-sambil sahaja. Nak? Dia tak tahu ke benda. Daripada muda dulu anak dara tengok dah gaya gambar lah ni jadi tahu orang lah. Nak? Ha, sampai mata repeh. Oh, tengok lagi. Lalu main nyanyi gerak tu. Suruh gerak. Hang, nak tengok juga. Nah, itulah. Habis lah ni. Ni perhimpunan sejuta belia. Putrajaya. Kita tanya kawan kita seorang wartawan daripada utusan Malaysia. Dia kata tak sampai 10 ribu. Lepas tu gambar tak pernah ambil kuat tah. Nampak? Ada kata 7 ribu, ada kata 10 ribu, ada kata 9 ribu, ada kata 5 ribu je. Nampak tak? Lepas tu paksa pula orang mari. Nak? Ha, jabatan ni kena sedia 20 orang. Jabatan ni hari 30. Sejuta apa? Tak apalah. Nak buat sejuta tak salah. Tapi disiapkan macam-macam permainan yang melalaikan. 200. Pak. 220 program. Bukan sikit. Satu program berapa belanja? Nak? Ha. Tapi wajib fardu ain nyanyi dengan joget. Pada malangnya budak-budak puan hak mau 15-16 tahun di peserta jaya tak tahulah tidur mana. Duk main lagi, duk bira-bira air. Nak, nak tahu mana nak jemba. Umur 16, 15, 17. Budak puan. Duk puan, Allah puan jangan main je. Nak, ayam tak patut itik sudu. Nak? Ha. Ha, dia bukan macam orang lelaki. Kena jaga. Al-mar'atu auratum. Perempuan ini tubuh dia banyaknya aurat. Banyaknya keaipan. No, berjoget, menyanyi, apa. Nampak? Perempuan tak sama dengan orang lelaki. Ha, Tuhan buat. Bijak ni Tuhan buat Siti Hawa. Nah, daripada rambut, daripada hujung kaki, semua tak sama. Tuh lah. Rapuan mulut dengan mulut orang lelaki lain. Hidung lain. Mata lain. Bibir lain. Dagu lain. Peha tak usah cakap. Punggung. Perut. Dada tak usah cakap lah tu. Nak? Ha. Tak usah nampak dia telanjang. Nampak selok betis sikit je. Susah hati lah kita. Pasal betis dia perempuan. Ada kelebihan. Ada daya tarikan. Kalau betis lelaki dia tengok. Rasa kena. Rasa seronok. Ha? Ha. Tak cari suruh Tok Bila. Siap kain, duduk biar lokang. Orang lalu ada betis gitu. Mutoh orang tengok. Faham? Ha. Ini kan, jadi benda ni satu-satu amanah daripada Allah. Ini yang kata, bila kita kata sesak, ini nak marah kat orang. Kita khabar mu ni salah, mu ni tak betul. Bukan kita beci ke mu. Nak suruh mu baiki. Sebab Allah tanya, mu jadi kerajaan benda mu buat. Mu merosakkan minda budak-budak. Nah, ini kata merosakkan agama. Nampak? Ha. Habis punah habis jadi agama Islam. Nah. Ha. Dia jalan kampung, kalau budak puang piping jatang, piping jatang boleh tahan kira jatang pakai salik tekak. Ah, ha. Puang Melayu je kurung. Nah. Ha. Berkasih dengan pemuda-pemuda kapi. Nah, laki Hindu. Puang anak dara malam-malam din lagi. Pakai tudung, pakai apa. Laki ni tak cah duk tekuk. Bebas. Nampak? Ha ni. Masalah ulul amri. Lepas tu kita marah. Wajib marah. Siapa tak marah benda yang berlaku sekarang, Nabi tak ngaku umat. Nabi kata, malam yang tamma bi umuril muslimin falaysa minhum aw kama qala. Siapa yang tak ambil cara dengan apa yang berlaku pada umat Islam sekarang, dia bukan umat Islam. Yang kita tengok saja, kita sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan mengaji kita, kita tak cara. Nampak? Dosa paling besar. Dan kan kita mampu untuk mengubah. Sebab tu kadang-kadang kita berdoa mayang ajak penuh sejik, tak jadi apa. Nak? Sebab Nabi kata, wahum qadiruna ala an yunkiru. Mereka mampu untuk mengubah kemungkaran. Fala yunkirunahu. Tapi mereka tidak ubah kemungkaran. Fa'iza fa'alu zalika. Bila umatku dah buat macam tu. Tak mau cara, tak mau cegah kemungkaran. Azaballahul amata wal khasah au kama qala. Allah azab yang buat maksiat dan yang tidak kena mengena dengan maksiat. Nah. Ha. Tengok salami ya. Orang Islam pun anyuk. Orang main judi pun anyuk juga. 200 ribu di Aceh. Hilang yang. Mayat macam sapoh. Setambung, setambung, setambung. Dalam macam sapoh tu, bercampur mayat orang soleh dan mayat orang jahat. Kadigu kena bala Allah. Hanya azaballahul amah wal khasah. Apa lagi? Contoh lah tu. Lepas tu sahabat pun tanya Nabi, dah kalau gitu. Nampak? Dah kiamat gila, bila-bila guana pula. Dah atas dunia mati sekaligus dengan orang jahat. Nabi kata, yub'asun nasu yawmal qiyamati ala qadri niyatihim au kama qala. Dunia saja mati sekaligus dengan orang sesat, orang zalim, orang ahli maksiat. Tapi Tuhan bangkit suku-suku. Orang yang tidak jahat bangkit di golongan orang-orang yang tidak jahat. Nah, tapi yang terakhir ini, kita sedang berada dalam nikmat yang paling besar, iaitulah nyawa kita. Kerana orang yang dalam kubur semua minta nyawa, Tuhan tak layang belaka. Masa ni kita nak sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ha. Hendaklah kamu berderma pada masa ini. Sini kalau kita nak derma. Contohlah amalan-amalan lain pun masa ni. Ya. Dah masuklah lubang kubur nak derma apa lagi? Harta kita tinggal saka belum tentu maknanya faraid itu anak kita derma atas nama kita. Nama dia dah lepas kepeng dalam kubur. Betul tak? Bini bahan 40 ribu belum tentu diwak arwah degas derma pergi makan korang. Niat hadiah ke kita. Anak kita boleh 18 ribu seorang. Belum tentu. Nampak? Dia wakah. Dia derma untuk kita dalam kubur. Nak walek recing. Nak bayar muka. Beli protong saga baru. Nak? Ha. Kita menyanda di beteng kubur. Marah buka. Lambat dia buat. Hapuk tang di tokak muka nanti. Waman nabi yuka. Dagung terbelah dua kepala otak. Nak? Atau rumah? Atau rumah dengan main. Ya, orang ratik. Ha? Tujuh malam malam pertama, paung. Malam kepak, mereka geng. Malam ketujuh, sumpah orang minyak. Nampak tak? Ha. Riuh damak. Ha, atas tu, bang. Dalam riuh damak juga, kena seksa. Dah tak cari modal masa mu hidup, mu cari dunia. Bila mu mati, mu nak suruh rawi mu agama. Banyak cantik. Kan meriuh kan atas dunia. Nah. Nah. Tujuh malam dah kena tanah orang dalam orang tu. Namak pula orang arwah tanah. Nah. Tu imam bagi malam namak. Pagi dah akan dah nasi. Candang malam ni namak. Nanti malam ni namak dah. Mau JKK. Nah, bagi. JKK mati. Tepuh di lari minyak. Nah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili. Siapa yang pergi majlis tahlil. Lepas tu dia dah ikhlas, tak ada pahala. Bila dah ikhlas, tak ada pahala, tak boleh dia nak hadiah pada siapa-siapa. Kan Tok Syekh tahlil kan, dia kata, Allahumma ja'alna wa Allahumma ja'al sawaba ma qara'na min suratil fatihah, wa ma halalna min kaulina la ilaha illallah, ila arwah pulang, ibnu pulang. Nak. Tapi kalau tak ada pahala, nak hadiah dia. Nampak tak? Dah petang tanya dia, mak muak dia lah ni. Tok Bila tanya dia. Nampak? Mi goreng, bereh. Nampak tu bila kita bagi. Bukan sejik ni, sejik lain. Ha, dah. Maknanya nak pergi makan kedai roh dah tu. Bukan nak pergi tolong dia baca doa. Bukan nak tolong istirpan tu dia mati. Nak pergi makan tu. Juru kau. Tak ada pahala dah nak lah. Allah jangan sama bermak korok nak mari. Dua mana tak ada lah. Mana nama nasi? Benar rumah macam ceramah. Oh, siap lapu baca. Pakin. Nah, habis ibu tengah malam namak saja. Riuh damak kali. Dalam tu nyanyi ke tuan rumah. Nak bertalu-talu soalan muka tukang tanya, naki tukang katok. Katok bukan katok dengan buluh Cina. Nampak sebut dalam hadis katok dengan tukuk yang kalau letak atas bukit batu, acu bukit. Balik ke gigi, ambil tukuk tu, tukuk Stanley yang tukang. Bukan tukang, bukan laki. Standard biasa dalam hadap maku tu. Lepas tu, jangan suruh tukang laki. Suruh anak kita yang cek sekali. Yang umur 6 tahun. Adik-adik, mari kejap. Ha. Cik ambil tukang ni. Lepas tu, katok pada ayah habis reng. Buang serbang lah. Oh. Budak umur 6 tahun. Kalau katok kita habis reng ke tukang tu, barang tanah. Kalau tak barang tanah, 18 jahit. Nampak? Tu baru anak kita yang tak larat hukum. Dah kalau dengan kekuatan muka walaki, bayang. Nak? Eh, kerah-kerah suruh semayang tak mau semayang. Nak? Ha. Orang dah semayang jangan awal lah tu. Faham? Haram. Walaupun nikah nyesok. Bapa haram kerana dia pecah amanah. Anak kita perempuan tu amanah. Nak selipar kita jaga molek, kita sayang walaupun letak tanda ada tahid bawah. Dah guna anakmu muda sayang. Anakmu murah pada selipar. Nak. Tak semayang jangan warna tu. Walaupun gaji beratus ribu. Nak. Tak semayang jangan pergi. Kalau dia nikah. Juru nikah jangan akak nikah. Nak nikah, tu imam lain. Ada, tu imam tak tanya dah tu. Duit saya mana? Ni tahu duitmu, kapok di situ. Main duit tak mau. Hiji agama buat, orang beri duit ambil. Ajar, tak ada salah. Mu nak ngajar, ngajar. Orang beri duit boleh ambil. Jangan minta kecil dengan orang. Faham? Tokang basak. Neh. Apek jual botol, hidup lelek ada 18 orang anak. Nak? Dada ikhlas tau. Neh? Nak ratik lagu mana? Malam ha, malam tiga, biskut. Kurang orang lagi. Kelur. Malam namak, ho tengok ha. Ratik tu lain dah tengok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, pasal apa? Kaki ayam nampak coket. Ya tak apa. Oh, malam apa dewa? Malam paung? La ilaha illallah. Macam nak apa? Ini masalah. Bila tidak ikhlas, tak ada pahala. Nak? Allah Rabbi. Nak ni. Oh, jenis semayang ajak. Lepas tu nak panggil orang semayang ajak, jangan waktu baik makanan. Nak tahlil, jangan waktu baik makanan. Kediam. Ganggu orang. Faham? Semayang ajak waktu baik sudah nasi. Nampak terang nasi dagang. Nasi syabu. Jujur di atas 18 pinggang. Nak, Tik Man depan kali ingat tak pinggang. Tak usah cakap lah. Mu serbang, mu serbang bakul pun. Kalau duduk, nasi kabu duduk depan. Takbir tu lain tu. Nampak dah. Tapi jangan kata kau orang. Bang. Adat-adat ni. Ingat senang nak panggil orang rumah. Kena jaga adat-adat ni. Jangan awak bodoh kita buat lebih makanan. Nak. Nah, dah tak iman nampak. Oh, si kabu bagai. Nampak. Dah guna tutup dengan sok rabak. Tutup lagi bahaya. Sebab dia main teka-teki pula. Faham tak? Oh, depan tapi tutup dengan sok rabak. Tak iman tu si kabu, si minyak, si kabu. Tuk bila, si lagang si. Bodoh tu. Bubur dapur tu. Jangan bodoh sangat nak buat majlis. Habis selesai dah baru orang akak makan. Jadi ganggu ibadat orang. Nampak? Hati kita manusia bukan hati para rasul. Bukan hati para nabi. Ada kata tak apa saya tak. Saya kuat. Awak kuat zikir. Saya tak ada benda-benda gitu. Kepala otak pun. Jangan cakap besar. Allah tak suka. Jangan bersihkan diri kita. Walau kita bersih pun. Ngaku kita tak boleh. Faham? Ada kata saya tak apa tak. Saya ngeropang. Tak ada benda lah. Jangan. Allah uji dah para wali. Nampak? Ada yang reboh. Deh. Wali dah mum dia ke wali yang ini. Nampak? Ropang pun jangan main. Kelebihan ropang. Bukan nak kata keropang. Dia sebenarnya lebih pada lelaki. Nampak? Sebab tu dia tak boleh keluar rumah cak sangat. Fah bisuhunna fi buyutihinna. Faham? Banyaklah kamu menjaga perempuan-perempuan itu dalam rumah. Kerana dia tersangat power. Nampak? Tafsir kita tu. Power kat mana? Oh, bahaya ke puan. Jangan main. Nah, dia semua. Bila dia beradak, beradak atas rupa syaitan. Nabi kata. Bila dia pusing belakang, atas rupa syaitan. Bukan dia jahat. Dok, syaitan menghiasi tubuh badan dia. Bila kita tengok, kita lupa dunia. Tunggu. Nah, dalil tu nikah. Nikah lagi. Nah, dia nampak gitu. Kita aloh ke dia. Nah, dah orang puan kagah dia. Nampak je tak kak. Dalil tu guru gayung. Seorang lagi ni. Nampak? Main basah boleh lah. Lepang. Duma kepuk kena tu. Abang nak nikah seorang lagi. Mari sini. Ha, kepuk di situ. Tak gerak tu guru silap. Pasal dia tu serba menawang. Wa iza akbarat akbarat ala surati syaitan. Wa iza akbarat akbarat ala surati syaitan. Au kama qala. Bila dia beradak dengan kita syaitan hiah dia, kita jadi terpinga-pinga. Walau kita tengok. Bila dia pusing ke belakang, kita lagi bengong. Nampak? Orang puas tak suka kata tubuh badan. Bayang dia, kita gila dah tengok. Bayang dia, kita nampak. Cucuk, nampak kaki. Bengong kita. Nolak dah ingat sekebang tak perlu. Nampak tak? Ha. Lalu ni batulah Allah Rabbi. Yahudi tengok cara mana nak hancurkan agama Islam. Caranya hancurkan muda-mudi. Cara mana muda-mudi? Muda-mudi yang dia berakhir sekali. Hiburan, sokang, main. Maka nombor satu sekali. Perempuan. Batu bubuh dalam TV. Orang puang disuruh joget, disuruh menari, disuruh menyanyi. Nampak upah pula duduk depan tu. 560 riyal seorang boleh tu. Tekawak tangan gini. Faham? Tak bagian wak meriah. Eh? Ha, tu syaitan-syaitan. Hijau-hijau tu disediakan oleh tangan-tangan fasik. Nampak? Pergi di Kolombia, pergi di Jepun, pergi di Kanada, pergi di Perancis. Untuk tengok program-program baru. Nak balik buat. Lepas tu tengok komplek semua. Nampak? Ha, ni musuh-musuh ni. Dia yang hancurkan agama. Cara nak hancur agama, hancurkan kepala otak muda-mudi. Dah tua, dah tak cetak lah. Padahal berebut wak isang ni. Berebut baja, berebut mata kain. Kalau orang ke laut. Nah, kapur ni berebut mata cakut tak bewok. Nah, orang muda-muda mainan dia. Kalau waktu, bagian hiburan, bagian sokang, siapa ada dalam semayang. Orang balik dua, orang tak duduk luar. Ada dah ni, duduk tayang punggung, duduk menyanyi, duduk gelek. Macam-macam cerita. Buka dengan Quran, tutup dengan Quran. Tengah, anak haram jadah belaka. Nah, dan Kelantan ni bertuah dah. Nak? Haa, boleh Tok Guru. Meretah. Nak? Raja pula. Adil molek baik lah kat lain. Jeng. Dah kalau kita tak syukur lagi nikmat ni. Bodoh benar lah kita. Nak? Haa. Itu dia ambil gambar di Kota Baru. Dalam TV tunjuk. Tak ada orang lengang. Rencana dia buat. TV satu. Tak ada orang sungguh. Ada seorang dua kita duduk. Tak nampak orang langsung Kota Baru. Dia kata rakyat Kelantan meninggalkan negeri Kelantan kerana tak ada kerja. Ini jahat pokok ni. Kita kata guana pulak tak ada orang. Telefon tanya orang yang bagi yang TV. Yang dia kata ustaz dia ambil masih gambar ramai yang jemaah. Atuk pun. Jadi nak bodoh sama kau orang. Dah masuk ramai yang jemaah. Memang ada ramai orang dah bodoh. Nak. Dia ambil lorong-lorong tu, belakang-belakang kosong lah. Lalu sebuah dua kereta-kereta Cina lalu. Atau buah baru sudah mandi junuk nak pergi haram Cina. Nah. Jadi menurut sabah lah. Takkan ada orang gitu. Masa mayang jemaah seluruh dunia Islam gitu belaka. Kau lupa pun lengang. Masa mayang jemaah dah banyak kereta. Dah. Itu jangan lagi bodoh. Nampak? Dah pasal tu kau orang cahaya pun tengok. Masa orang. Merubung. Pernah tak? Jangan nampak gitu. Jadi, timbul perkara ini, insyaAllah kita masih ada. Yang paling mahal sekali, iaitu kita tua atau muda sakit atau sehat, kita ada umur. Orang muda, kalau ada umur pun tak pandai jaga. Lagar juga dia. Orang tua, walaupun dia tua, tapi dia masih lagi hidup, dia boleh menggunakan nikmat tua. Kerana, dengan ada umur, kita boleh istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Dosa kita banyak. Nak? Dengan ada umur kita boleh sebut alhamdulillah, boleh selawat, boleh minta, boleh itu ini. Bila mati habis cerita. Nampak? In qata'a amaluhu, terputuslah habis. Jadi buat benda. Dak, pas seorang-seorang senyap bubuh dalam lubang tanah. Pas seko-seko senyap bubuh kamu dalam tanah. Oh tu pana boleh nama apa? Lah mati dah. Minggu lepas mati. Ungguh. Oh, tanduk di lembu. Ada bunyi, ada bunyi lembu bisu. Senyak seko. Dah apa-apa, mak nak, mak nak, mak nak ada lama. Mak nak 3 bulan. Dah jatuh dalam telaga. Lah, mati. Tengok. Tu tak? Yang gilerang kita pula. Esok lusa gilerang kita pula. Nak? Gilerang kita pula kat gini. Kain kapal dia siap dengan skala apa. Gali. Pukul bok lepas bun bok. Pas sako sako. Pas sako sako tak ada. Hak beranak bising. Mati senyap. Patut tukar. Beranak senyap. Beranak mati bising. Baru tu. Baru orang takut. Tengok orang beranak. Lain bulan mari ambil. Beranak pula. Bini tu imam. Orang sedar tak? Tapi kalau bang jenazah bunyi tak gitu? Tak. Kita duduk sebelah. Kat api lak. Bang jenazah mari beti sebelah. Bawa je KK mati. Tidak sedar. Nah, dah tak bunyi? Senyap. Ijaz. Jatuh kubur. Orang pun tak perasan. Nah, patut bang mayak biar bunyi. Biar kelek gitu. Oi, mati pula. Mati pula. Allah, gitu lah pula orang ni. Baru orang dia nak insah. Ni senyap. Nah. Haa. Ha, jadi insyaAllah lah. Neh? 5 perkara ambil lah. Orang muda, muda dah. Nampak? Gunakan masa muda kita. Jangan membazir begitu saja. Untuk sokar, untuk bola saja. Tapi juga untuk Allah. Harta kita masa ni lah. Kita boleh derma. Dan kita mati. Belum tentu anak kita tolong derma. Nah, dan masa kita sihat. Sebelum datang sakit. Ni lah cukup mudah. Orang hak sakit dia boleh kecil nyanyi tengok. Messi jolok dengan wayar pelawa hong. Tak kecil tak boleh. Takut batu karang. Pundi kecil dia sumak. Pelawa ni wayar wal pelawa hong ni. Wayar ekorium ni. Acik jolok balik lagi tu. Ha, teras sekali seorang. Bertepik panggil tu. Tok panggil ni. Jolok ni. Pengak, pengak. Sakit, sakit. Ah, bising. Sakit apa kau? Ha, pengak, pengak. Ha, dah. Nak kecing punya pasal. Dah sakit. Dah boleh nak semayang, nak bangun, nak pergi mengaji. Dah sakit kita. Leh. Ni masih sihat ni. Kita nak kecing. Berapa lori? Boleh kecing mereka. Nampak? 3 liter, 5 berdi. Melek-melek-melek dia. Ceng. Pasal apa-apa. Ha? Pasal sihat. Dah sakit. Dah terbiak kecing. Ada orang. Nak nak belajar pun dah leh. Nak semayang pun sakit. Nak ambil wuduk pun sakit. Nak pegang pun sakit. Nah, ha, maka akhir sekali ni kita masih hidup, maka tahniah. Kerana dah kita mati, takziah. Sekarang masih hidup, tahniah. Syukur alhamdulillah. Walaupun hebat mana pun orang tu, dia telah mati. Walaupun doeh mana pun aku masih hidup. Aku boleh menyebut nama Allah, boleh sebut astagfirullah, aku boleh memohon ampun kepada Allah bila masih aku nak sebut. Jadi kita baca pula soalan sedikit. Boleh sikit lagi. Nah. Kita jawab sedikit soalan sebelum kita bersurai. Ya. Ah, baik, sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan derma untuk pembinaan madrasah tahfiz Masjid Ibrahimi bagi pihak masjid. Ha. Neh. Ah, tong-tong yang ada tu ataupun ada petugas kutiklah. Sambil-sambil kita. Sat ni kan bodoh dan kita nak mati tak nak derma dah. Tak? Ha, jadi kena amal selalu lah. Mayat tu dia kata fayakula rabbi laula akhartani, dia kata ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Hey Tuhanku, boleh hidup sekejap tak? Bapa nak hidup sekejap? Kerana aku nak bersedekah. Mayat kata, tahu kan ni mayat kata, Quran cerita. Kita tak tahu barang gaib. Quran cerita tu. Maka mayat-mayat bila masuk dalam kubur nak sedekah. Dah kita tak jadi mayat lagi. Orang kutip sedekah, tak wis sedekah. Bodoh gede-gede. Nah, ha, sekarang ini, dia semua tepat ni. Saya pergi kuliah, semua kutip derma. Bukan kutip itu kita, kutip itu masjid. Pasal dia orang kata, dah ustaz banyak orang boleh kutip derma. Berat sungguh. Kita tolong umum je, faham? Ha, jangan salah faham gitu. Nah, tolong umum. Duit untuk masjid. Kita mari ngajar pun tak kena minta piting dengan orang. Faham? Orang beri hadiah, kita ambil. Dia beri, kita balik. Nampak? Ha, tapi minyak memang parok. Nampak tak? Ha. Bukan 95, 97 pun. Nah, ha, Kuala Lumpur 300, pergi balik. Minyak saja tak masuk tu. Pergi 150, balik 150. Orang beri, tak beri, tu hadiah. Faham? Ha. Jadi jangan ada orang-orang salah cakap. Kita ni kutip derma, boleh kita. Ramai, ha, boleh kata. Nah, untuk masjid, dia nak buat apa, kot pandai dia. Tak ada kena-mengena dengan kita. Nampak? Lepas tu ada orang kata, kalau nak panggil kita ngajar tazkirah, berapa kena bayar? Tak ada kena bayar, free. Ada orang kata kena bayar banyak ni, bahan atas muka dia dengan pa yang budu. Nah? Ha. Jadi seluruh tempat yang kita kutip derma macam gini, kita ngajar, Kelantan menduduki tempat kedua. Nampak? Ha, dia kutip RM12,000. Pernah kutip di masjid mana itu? Kelantan? Ha, masjid Cekok. RM12,000. Nampak? Ha, jadi biar dah pasir putih lebih lagi. Nampak? Ha, untuk kebajikan mahat tahfiz. Nah, nombor satu, Kuala Lumpur. Nah, 2 bulan lepas, RM24,000. Nah, ha, malam kemarin, RM19,000 lebih. Pasal kita ada 3 kuliah berdekatan. Nampak? Ha, RM19,450. Orang Kuala Lumpur jangan main. Lara-lara, piti dan nyayang. Macam angin tu, Bik. Nah, kita nampak janggut serung. Dekut nak mampu. Nah, ha. Baik, kita tengok soalan. Apakah hukum akal? Dia tanya juga. Apakah makna tauhid uluhiyah dan rububiyah? Dan sifat 20 masuk dalam uluhiyah atau rububiyah? Hukum akal. Akal ni kita nak isbatkan satu-satu benda atau kita nak nafi dengan akal lah. Kalau orang kata benda ni banyak daripada benda ni. Dua banyak daripada satu. Maka akal kita hukum lah. Orang benar lah. Ha. Nak? Ha. Itu orang panggil hukum akal. Satu banyak pada dua. Eh, mana gitu? Ha, akal kena pakar. Jadi akal ni kena hukum. Lepas tu bik buah mustahil, buah wajib, buah harus. Nah, malam ya'lam wa malam ya'lam hukma aqlil fala aqlalah. Barang siapa yang tidak tahu hukum akal, maka tiada akal baginya. Ha, tu takut. Nah. Ha. Baik. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dan sifat 20 duduk belah mana? Dengar molek. Tak sebab balah berat ni. Tak sudah. Faham? Nah, ini semua ni jarum-jarum musuh-musuh Islam. Nak melagakan kita. Zaman Nabi tak ada timbul istilah sifat 20. Tak ada timbul istilah tauhid asma' wa sifat. Tak ada timbul istilah tauhid tiga serakah. Tak ada timbul istilah tauhid rububiyah. Tak ada istilah tanjizi qadim. Tak ada. Ini semua ni adalah ijtihad ulama, cara untuk memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara mana yang mudah kita, maka itulah yang kita ambil. Nah, bukan cara yang akan ditanya. Mungkin Tuhan tak tanya kita bila kita mati lagi, muntah itu mengaji tauhid salah ke tauhid khalah. Tuhan tak tanya. Tapi ni dua jalan untuk mana-mana yang kita rasa suka kita nak belajar. Hak tu mudah bagi kita belajar. Kerana tujuan mentauhidkan Allah setelah ada ilmu. Sebab tu bila kita belajar Allah bersifat dengan kudrat. Ataupun Allah ini bersifat dengan wujud. Katakan tauhid khalah kata sifat pertama sifat wujud. Tak ada hadis pun sebut sifat wujud ni sifat pertama. Ini adalah garisan-garisan yang ditulis oleh ulama untuk memudahkan kita belajar. Faham? Macam juga dengan hukum tajwid. Gitu buat hukum tu suku. Hukum ikhfa' buat suku. Hukum idrang buat suku. Tak ada tanya lebat idrang dalam kubur ni. Tapi semua ilmu ni untuk memudahkan kita dalam amalan. Amalan hak syariat tentang syariat. Amalan tauhid untuk tauhid. Dan amalan guna tauhid. Dan kita mau belajar Tuhan ni bersifat dengan kudrat. Berkuasa. Maka segala hak ada lemah belaka. Jawabnya bila melepas belajar sifat 20 atau tauhid salah, aku tak takut lagi kepada sesiapa pun di dalam dunia ini kerana Allah saja yang berkuasa. Yang lain lemah belaka. Orang ini telah beramal dengan sifat-sifat Allah. Ha, kalau buih boleh dobit habis segala kitab sifat 20, tauhid salah pun boleh dobit habis. Nah, habis kitab dia boleh dobit, tapi masih dapat masa dia masih lagi bersama dengan golongan yang melakukan kezoliman. Siapa masanya berebut saka juga. Siapa masih tak reda dengan kejadian yang berlaku tentang keburukan anak isteri dia, maka orang ni tak guna dia pandai ilmu tauhid. Ha, jadi jangan duk baloh dah lah masalah tauhid tiga serangkai rububiyah, tauhid uluhiyah. Benda ni adalah istilah saja. Kedua-dua tauhid ini adalah benar belaka. Dalil imam-imam yang muktabar menjalani dua-dua ini. Kita tak setuh masalah Wahabi. Itu tak ada tu benda lain. Hak kita setuh ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid khalah. Hak cara sifat 20. Dua-dua jalan ni benar belaka. Dalil imam-imam yang melalui jalan-jalan ini adalah imam-imam yang muktabar belaka. Jadi kalau kata tauhid ni saja betul, maka imam-imam Tok Syekh yang lalu kut jalan ni, maka menjadi sesak. Na'udzubillah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atiq. Jaga-jaga kita berkata-kata, takut nanti raqib dan atiq melaporkan diri kepada Allah apa yang telah kita ucap. Soalan seterusnya. Panah tau. Tak apa, balik lagi buat maju lah. Pasal kita tengok panah tau panah. Bila nak berhenti nanti ni. Jadi dah nak mari je. Mitok pasir putih ni kata silap. Mitok dengan kita 2007. Tak? 2007 lebih kurang. 4 tahun. Sekarang ni kalau mitok kuliah maghrib. Sekarang 2011, 2017. 6 tahun pula. Pasal terlaporan. Sebenarnya tak ada benda pun kita. Bleber gitu je. Ni sedap aku mana lah. Jadi leluh kita. Pagi esok naik KL pula. Nak balik tidur ni. Subuh kena tolak KF pula. Apa hukum kalau kita ejas metal elektrik kat rumah kita untuk jadi lebih murah? Dari segi hukumnya yang berlaku sekarang, kita disengajakan naik tarif api. Bukan benda tu mahal, tapi digunakan, disalahgunakan. Duit ni, sekarang ni dia memerah keringat rakyat. Nampak? Waktu pemerintah sekarang ni zalim, mitok jauh. Mu nak cari projek, mu nak kaya, mu nak jadi apa lah lagi. Jangan benda haram sudah. Tapi ingat, jangan bersetuju dengan orang yang zalim. Cuman, wala yatarun ila apa benda ni? Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamasakumun nar. Jangan sekali-kali hatimu berasa cenderung kepada orang yang melakukan zaliman. Nanti kamu pasti masuk dalam api neraka. Faham tak? Tak kira siapa-siapa pun. Sekarang ni memang jelas zalim. Dari segi undang-undang memang zalim dah. Undang-undang tak pakai zina, pakai bayar piti. Curi pakai bunjir. Dah. Orang murtad tak ada hukum. Ada semayang tak ada hukum. Kemudian sengaja dinaikkan harga minyak. Padahal pengeluar-pengeluar minyak dunia. Selama kalau dia keluar minyak, harga untuk rakyat hanya sen. 30%, 60% saja minyak. Nampak? Sengaja dinaikkan api. Kita ada kenyir besar punya dam. Ada park dynamo besar di jalan se. Tujuan apa? Supaya jadi murah. Kalau jalan belaka jadi murah. Maka dibuat pula satu lagi dynamo hok pakai bayar. Menggunakan gas. Jadi kena bayar. Jadi api sekarang jadi mahal. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata ni, siapa yang tolong kerajaan zalim sekarang, tak boleh minum telaga Kausar. Nabi kata, sataku nubakdi umarok. Lagi akan ada lepas zaman aku golongan-golongan pemerintah. Lagu mana mereka ni? Yakzibun wa yazlimun. Mereka bercakap bohong. Tak bohong. Sebab apa kalau kita pengeluar minyak, harga minyak naik dunia, kita kohor kaya. Pasal kita tuang punya minyak. Tiba-tiba kohor miskin. Bohong macam tu. Tak. Wa yazlimun. Mereka melakukan kezaliman. Allah kata, wa malam yahkum bima adallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang jadi kerajaan, dah hukum dengan apa yang turun daripada langit, mereka orang zalim. Faham? Faman daqala alaihim. Siapa yang pergi, rakyat itu pergi kepada pemerintah seperti ini. Fasaddaqa bikazibihim. Membenarkan penipuan mereka. Wa'ana ala zulmihim. Dan tolong pula buat-buat zalim ni. Nah, falaisa minni, bukan dari kalangan aku. Walastu minhu, bukan aku daripada puak-puak dia. Walam yarid ala haudi, dia tak akan dapat minum di dalam telaga Kausarku. Nampak? Rawahu Tabarani wad-Daruqutni. Dalam kitab Muwatta Imam Malik pula, puak-puak ni, rakyat yang menyokong puak-puak zalim ni, bila dia mari di padang mahsyar nak minum di kolam Kausar, Nabi kata, mari, mari, ummati, ummati. Malaikat kata, jangan, tak boleh, tak boleh. Nabi tanya, dah buat apa? Ni umat aku kenal. Ni bekas ambil uduk ni. Ghurrah muhajjalung. Nampak belaka ni bekas ambil uduk. Umat aku ni. Kata malaikat, betul umatmu ambil uduk semayang belaka. Tetapi mereka ini tidak membuat apa yang membuat. Dan apa yang mularang, mereka pakat buat belaka. Bila dengar gitu, Nabi kata, suhkon, suhkon, pergi berambus wahai umatku, pergi berambus wahai umatku. Faham? Dalam kitab Imam Muwatta, bukan ambil dalam komik, Raja Rimba. Saya ada jiran yang buat benda tak baik, saya macam macam buang sampah, buat bising lain-lain. Bolehkah saya balas balik apa yang dia buat? Jadi jiran dia bising, dia pun nak balas buat bising attack. Dua-dua bodoh. Tak. Sebab itulah kita ni kalau boleh balaslah dengan kebaikan. Tapi jiwa manusia ni bernafsu. Nafsu tu banyakkannya amarah. Ya, kadang-kadang kita pun dalam sabar-sabar pun terlepas juga. Ha, jadi manusia gitulah. Kalau boleh sabar, sabar. Hak terlepas tu nak buat guana. Lepas tu dinamakan manusia. Lekas roti ni siang banyak salah. Nah, tapi cuba kontrol. Biar kita ni betul sebenarnya Allah kata. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kita ni orang dengar, orang ada tu dah. Tak, orang ada ustaz dah, orang ada kitab dah. Janganlah sama dengan golongan yang tak tahu benda. Nah, ha, soalan seterusnya. Ada dah hadis yang mengatakan siapa minum darah atau darah daripada anggota Nabi tidak sentuh oleh api neraka? Betul ke tak? Jawabnya ada hadis ini. Cuma status hadis ini ialah daif menurut setengah ulama. Dan setengah ulama mengatakan dia adalah hadis hasan dighairi. Kerana ada syawahid-syawahid baginya. Tu je masalah status hadis. Nampak? Hadis ni boleh dijumpa dalam kitab-kitab tentang khosaisur rasul. Nah? Ha, cerita tentang khususiah Nabi. Nah, ha. Jadi kalau hadis da'ih, gua nak cerita. Hadis da'ih dengar baik. Dia ni banyak benda salah. Ngajar dalam TV dan internet, dia kata hadis da'ih tak diwakar. Jawabnya boleh. Walaupun ada tiga pendapat. Kita ambil yang paling ramai. Ha. Jumhur ulama' fiqh, jumhur ulama' hadis, mengatakan, yajuzul amalu bil hadisid da'ifi. Harus beramal dengan hadis dhaif. Faham? Malam yakun maudhu'a selama belum hadis itu maudhu'. Untuk apa amal? Fil fadha'i untuk fadilat-fadilat. Wat targhibi wat tarhibi untuk menakutkan orang pada akhirat atau menggemarkan manusia kepada beribadah. Faham? Ha. Baik, soalan seterusnya. Bila kita jual beli tamah dan perak melalui internet, telah berlaku penangguhan di situ. Di mana saya bayar hari ini barang sampai 3-4 hari. Kemudian, apa pula hukum lock price? Iaitu saya lock harga emas 7 malam. Jadi esok saya beli bayar dengan harga jam 7 malam. Tidak kira semua ada harga dah hari ini atau naik turun. Baik, jual emas dengan emas ini tak boleh dengan tangguh. Faham? Nah, kan dia riba situ. Nah, ha, dia nak boleh beli dengan benda lain. Kita nak beli mah, jangan beli dengan piti. Nampak tak? Pasal piti itu dia mah. Nah, beli dengan benda lain. Jadi walhasilnya, kita boleh nak main beli-beli mah ni, tapi jangan di atas kertas. Faham? Banyakkan atas kertas terjadi riba. Beli cash, beli tunai, ada qabak, ada ijak dan qabul dalam majlis itu juga. Itu juga lah kita nak beli mah toko pun. Mah ni sekarang murah katakan. RM145,000. Kita beli 15 kilo. Faham? Nak? Juga lah. Biasa orang beli kilo. Nak? Beli setahir ada apa. Jadi bila mah tu naik harga RM150,000 sekilo. Atas kilo kita dapat RM5,000. Atas 15 kilo kita akan dapat RM75,000 dari situ. Nak? Ha, dia beli gitu. Jangan atas kertas. Bayar duit. Mah tu milik kita. Tapi mah kita tak ada kobak. Situ jadi haram. Nah? Ha, ni jaga situ. Jadi nak lock-lock harga pun boleh, tapi mah kita tu. Situ berlaku syubhah, kita nak kunci harga tu. Dan mana mah ha? Nak kunci harga, tak mah tak ada siapa kita pergi kunci atas kertas belaka tu. Nah, jadi nampak situ berlaku syubhah atas riba tu berlaku ke tidak. Dengan sebab barang tak ada dalam tangan dan kita boleh lock harga barang. Nah, dah kan barang-barang ribawi ni kena tunai. Soalan seterusnya. Hukum salat jemaah. Salat fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sedangkan dalam Quran hadis banyak memberati. Rokok bersama orang yang rokok. Rasulullah ancam bakar rumah orang yang salat di rumah. Salat jiran masjid di rumah tak diterima. Dalam keadaan perang pun diarah dirikan salat. Tolong jelaskan. Jadi dia ini tak puas hati dengan pandangan setengah ulama mengatakan salat jemaah ini fardu kifayah. Baik, sebab apa? Sebab dalam Quran banyak suruh rokok, suruh sujud. Jawabnya puas hati, tak puas hati, ini adalah pandangan ulama' muktabar. Ada yang mengatakan sunat ain. Ada yang mengatakan fardu wajib ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Benda ni kalau tidak disebut sebagai suatu yang jelas di dalam nas, maka berlakulah ijtihad. Bila ijtihad, ghalibnya berlakulah keputusan yang berbeza. Keputusan ni dipanggil mazhab. Nampak? Sebab tu sembahyang lima waktu tak ada khilaf. Sebab Nabi sebut lima, sebut dengan isi adab. Tapi kalau tak sebut butik molek, biasanya ijtihad. Jadi kalau dalam bab ada ulama yang kata fardu kifayah, nampak? Siapa yang telah buat sebahagian awal kapuh tu akadlah berbalikan sebahagian tuntutan yang lain. Maka ini pun ada sandaran masing-masing. Nampak? Kerana solat yang wajib itu ada mendirikan seorang sahaja sebagai nas yang wajib diri seorang. Nampak? Ha, jadi masalahnya yang kata fardu kifayah ni imam-imam mujtahid. Kita tak boleh, kita tak puas hati dengan pandangan fardu kifayah, kita sedap dengan pandangan fardu ain, pegang situ. Kita jangan ta'assub. Tidak jadi Wahabi kita. Mazhab Hanbali dah Aceh Gunung. Wahabi dah Aceh Gunung. Tapi dia tengok orang Syafi'i, orang Hanbali tak marah. Dia faham benda ni khilafiah. Tapi Hanbali tengok orang Syafi'i Aceh Gunung, dia marah. Siap sepak-sepak benar. Siap marah-marah benar. Jadi jangan sampai gitu. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Saya dah simpan lebih kurang 20 ribu lah wang. Oh, banyak dia ni, Fiti. Dalam masa yang sama, saya ada berhutang pula. Hutang pinjaman kereta, rumah dan sebagainya. Sekiranya saya mengeluarkan semua wang simpanan saya untuk bayar hutang, masih tidak cukup, adakah saya diwajibkan keluar zakat? Jawabnya, wang simpanan itu adakah wang untuk membayar hutang atau wang saja untuk menyimpan kekayaan? Ah, kalau menyimpan atau saja-saja itu dan kalau bayar hutang tu wang yang lain, maka wang itu dikira wang simpanan. Cukup dengan hau kena bayar zakat. Faham? Sebab 10-20 ribu telah lebih daripada nisab. Nisab sekarang lebih kurang 10 ribu nak. Lebih kurang. Dia ikut harga emas semasa. Jadi kalau wang kita itu untuk membayar hutang, wang itu tidak kena zakat. Faham? Soalan daripada seorang. Bersabit dengan usuluddin, bersabit dengan forok. Forok apa ni? Apakah hukum jika orang itu tidak tahu dan tidak renti? Macam awak iya ni. Tidak renti usuluddin. Ya, apakah hukumnya jika orang itu tidak tahu dan tidak renti? Forok udin. Forok. Dia jawi dia tak apa jamin. Baik. Faham baik. Ada banyak dah soalan ni, bukan soalan yang pertama, berpuluh-puluh dah tanya gini. Apa hukum seorang Islam tadi tak belajar ilmu ilmu tauhid, tak belajar ilmu akidah, orang ajar bab i'tiqad dia tidak didengar umpamanya. Jawabnya, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah dan mengisbatkan dua makna ni dalam hati, dia telah menjadi Islam dan orang beriman. Nah. Nampak? Tak berdosa lagi dah. Nah. Kalau dia ada dosa banyak, Tuhan ampun belaka dah. Nah. Jadi Islam dan iman bukan dengan belajar akidah, belajar tauhid sifat 20 salah qalah, bukan. Nampak? Iman Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dan makna isbat dalam hati. Lepas pada tu pula barulah wajib dia belajar ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Bukan ilmu tu nak mengesahkan iman, iman dia sah dah. Dah tujuan belajar nak jaga supaya iman dia tidak terganggu atau menjadi rosak. Faham? Jadi orang yang tanam lada, dia ambil butir lada, betul dah beli butir lada, dia pun letak lada di dalam tanah, maka ia akan tumbuh kat gila lada dah. Tak akan tumbuh timung ataupun petola. Faham tak? Itu iman, basic dia panggil dengan kalimah syahadah. Nampak? Tapi dia kena jagalah supaya jadi lada dia. Dia buat pagar supaya kambing tak masuk. Dia letak baja supaya subuh. Dia letak racung supaya serangga tak makan. Maka tujuan belajar usuluddin, tujuan belajar akidah, tak kira kitab mana-mana pun, ustaz mana-mana, supaya kita dapat menjaga iman kita. Dan jadilah iman kita lebih sempurna dalam kehidupan. Sebab bila kita mengucap dia kalimah syahadah, bukan mati selalu. Mati selalu beres, ya. Tapi kita hidup pula. Hidup menempuh berbagai dugaan. Dugaan di luar, dugaan dalam, dugaan batin, dugaan akidah. Nak jadikan salah cakap rasa akidah. Datang ilmu usuluddin. Dikarang oleh ulama daripada Nas, Quran dan Hadis. Susung cara untuk kita hidup. Dan kita jaga akidah yang telah kita sah tadi. Supaya tidak rosak kerana musuhnya ramai. Faham? Soalan seterusnya. Kemudian farak belum gitulah. Bila kita semayang, kita tak belajar bab semayang. Tak pernah mengaji kitab bab semayang. Tak pernah dengar bab semayang. Tapi kita semayang betul belaka. Rukun 13 awak belaka. Sah tak saya jawab? Sah. Baik, seorang lagi pula mengaji kitab bab semayang. Lama-lama mana? Oh, 30 tahun kitab bab semayang saja. Nah, di 40 hotel pondok dia mengaji. 60 hotel buah universiti. Tapi semayang ni tak ada rokok se. Sah. Jadi faham dah apa benda Tuhan tujuan belajar. Tujuan belajar supaya dia buat semayang tu jadi kena. Goliknya kalau tak belajar, goliknya salah. Faham lagi? Nah, sebab tu kita beli telefon, kita beli mesinnyor, dia buku kita cek out dalam se. Ada surat ya ke? Pasang gini mesinnyor, suih ni, burik ni, api hijau kot ni, merah cocok kot ni, biru jangan terbang. Faham? Ada surat? Ada kitab tu tak boleh jadi punah. Faham? Faham lagi? Tak faham bodoh no. Status duit yang dijumpai adakah boleh digunakan oleh mereka yang menjumpai? Dikira nak pakai saja duit orang. Buka syarat kitab pekoh belambok sebut. Syarat hifayatul akhiyah ada sebut. Nak harus ambil dengan syarat berniat nak pulangkan kembali hak orang. Baru boleh ambil. Kalau nak ambil, kita haram ambil. Harta orang. Kita pun ambil lah nak niat nak pulang ke orang. Nampak? Wajib kena i'lan setahun. Tak ada khilaf. Sebab apa? Nabi sebut totok-totok. Jelas. Soreh. Setahun kena tunggu. Hang kena i'lan. Sebab tu tak ada mazhab. Sebab ni. Mazhab-mazhab ni. Nabi dah umum. Ni Nabi sebut jelas dalam hadis. Haud. Satu tahun. Maka pak mazhab kata satu tahun kena tunggu. Nah, lepas satu tahun, kalau kita nak, mesti kena lepas milik. Bukan jadi automatik. Ini pandangan jumhur ulama. Betul ada khilaf. Jumhur kata kena lepas. Aku milik barang ini. Baru sah pakai. Tapi barang-barang yang tahan lama. Dan barang-barang yang kecil, barang besar dah boleh ambil. Nah, barang kecil, jumpa cicing, jumpa jam, baru boleh ambil. Tujuan nak pulang balik ke orang. Kalau barang besar dah ambil, jumpa pala lori minyak. Dah boleh ambil balik. Takkan tuan dia tinggal gitu, tak nampak. Tak? Gitu juga dengan benda-benda yang tahan lama. Kalau benda yang tak tahan lama, tak patut, tak payah tunggu setahun. Faham? Umpamanya dia jumpa ondel-ondel. Ondel-ondel ni, dia tengok tuan tak mari. Oh, motosikal jatuh kali. Tunggu boleh 5 minit, tak mari juga. Ulama kata boleh makan lalu dah. Jangan tunggu setahun. Kalau tunggu setahun, jadi bouldering. Tak panggil ondel-ondel dah. Soalan seterusnya. Status makan makanan jenis tumbuhan liar seperti ulang ulaman. Tapi tumbuhan liar itu tumbuh tanah yang dimiliki oleh orang. Apakah hukumnya? Jawabnya, tanah ni tanah orang. Pendiang ada tumbuhlah kakung. Dia pun ambil kakung tu buat nyayu rumah. Tengoklah. Kalau tuan dia kata, aku dah izin ambil kakunglah tanah aku ni. Kerana ni aku tanam. Makan haram. Tuan dia kata, ambil lah siapa-siapa nak ambil pun. Mu makan. Merahi makan kakung, mu ambil ke mu lah nak makan. Halal. Dok tahu tuan dia bui kedok, bui kedok. Tapi lepas-lepas jadi guana kakung tu pakai hacur gitu je. Boleh ambil. Faham? Kerana membazir. Soalan seterusnya. Betul ke orang perempuan tak wajib mengundi? Hari pertama hingga keluar darah haid, keluar darah hitam. Dari kenang hingga 19 keluar darah merah. Yang mana haid, mana istihadah. Sebab ada ustaz dah jawab, kena ambil 19 hari haid. Tapi saya tengok kitab Sabilan Mutadin dalam itu kata 5 hari. Yang hitam itu haid, hari kenang ke atas kira istihadah. Yang darah merah, pening dah ni. Khilaf ke ustaz, mazhab mana tu? Jadi darah dia ada hitam, ada merah. Dia kata dia pening. Ingat ke darah dia pening ke dia pening? Baik, kalau darah kita 7 hari. Sama-sama 7 hari. Tiba-tiba bulan ni yang mari hitam 4 hari, merah 3 hari. 7-7 hitam. 7-7 haid belaka. Nampak? Sama-sama 7 hari sama. Tiba-tiba bulan ni juga kejut sikit. Nampak? Ya, pasal laki bunyi nak bini seorang lagi. Ya, mari tu pik 7 hari hitam. Lepas tu, 23 hari lagi merah. Maka 7 hari hitam saja hari. Hak ni pula, 6 hari hitam. Lepas tu, baki lagi 15 hari merah. Ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan, hak mula-mula keluar tu, daripada tu, telah pun sampai lebih daripada 15 hari daripada tarikh sekurang-kurang suci. Maka kalau keluar itang, itang itu bermula dengan haid. Jadi pakai hak itang itu haid, hak lebih merah itu adalah istihadhah. Kerana lebih pada 15, maka dibolehkan juga. Ada juga kawan kata, hak itang capur dengan merah, we jadi 15 saja, ambil selama-lama haid. Betul juga. Kerana masalah haid, lebih daripada 20-30 kawan, masalah ni banyak berbeza-beza. Pekoh Syafi'i belaka, 3 kitab, 3 kawan kena balik waktu bih. Nak? Ha. Jadi nak ambil satu kau dalam mazhab Syafi'i, fuqaha Syafi'i sebut boleh dah, kau iraqiyung, kalau 6 hari hitam, 16 hari merah, ambil 6 hari hitam tu boleh kita hukum sebagai haid dah. Kerana dia dipanggil perempuan ini mumayyizah, boleh membeza dah dengan haid yang lepas. Nampak? Ha, bab darah haid dia ada 6 warna. Nak? Ha, darah ada warna hitam, ada merah gelap, ada merah cerah, ada warna perang, ada koko kekuningan. Mazhab Hanafi pelik se, warna hijau dia juga dia. Barangkali ketua muslimat. Ya? Ha. Betul ke orang perempuan tidak wajib mengundi? Jawabnya, wajib tak wajib mengundi ni juga ijtihad daripada ulama'. Ulama'-ulama' Haraki sepakat mengatakan orang perempuan juga wajib memberi undi. Nah, melainkan memberi undi itu menjadikan mudarat kepada diri sendiri seperti kesihatan ataupun keselamatan, maka dia tidak wajib mengundi. Nampak? Jadi sekarang ini ulama-ulama mengkiaskan dengan pertolongan yang muslimat-muslimat di zaman Rasulullah pada peperangan-peperangan yang berlaku, maka kita sebaik-baiknya cubalah untuk memberi pertolongan juga pada agama Allah, kerana musuh-musuh Islam walaupun melalui pilihan raya, mereka tetap nak ambil balik. Macam negeri Kelantan, lama dah duduk masuk. Neh? Dengan pengundi-pengundi. Oh, ngatu, duduk kapung-kapung dah. Nak ambil balik daripada ulama, nak ambil balik, nak suruh kepada pihak-pihak yang tidak suka melihat Islam memerintah. Jadi orang Islam, orang puan pun tolong-tolonglah. Neh? Ha, kalau boleh tolong-tolonglah. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Apa pandangan mengatakan tidak boleh guru-guru yang ilmu tidak ada sanak? Apa pandangan ustaz? Baik. Sanak adalah sunat, bukan rukun yang wajib. Jangan kita ambil perkara ini untuk menyebabkan, nampak? Semangat orang nak belajar jadi hilang. Kawan tu belajar, dia kata guru dia tak ada sanak. Kawan tu putus asa. Akhirnya jadi lara semula. Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Lepas tu kita jangan ekstrim lah. Nah, kita orang agama sekena ada cinta pada orang jahil. Faham? Cinta guana nak tengok mereka jadi baik. Nak tengok selama mana jadi baik. Jangan kita ego dengan ilmu kita aja. Nampak tak? Ilmu banyak pun kalau tak beri manfaat. Nak boleh hurai satu masalah 4 hari 4 malam tapi tak ada orang nak ngaji dengan kita. Tak ada orang boleh tupang dengan kita. Nak. Ha, jadi masalah sana sunat, iaitu yang paling baik, dia tahu sanak guru dia dengan siapa, dengan siapa. Sapa pada Rasulullah. Nampak? Neh? Imam Nawawi sebut dah masalah ni. Neh? Tapi kalau yang tidak ada sanak, hukumnya boleh asalkan betul. Kerana kaedah ikbalil haqqa walau min fami baqar. Ambillah yang benar walau dari mulut seekor lembu. Lembu ada sanak. Ada tak? Guru matematik. Baru lulus daripada Jepun. Master in Mathematics. Dia kata 5 capur 5, 9. Lembu bodoh kata 5 capur 5, 10. Siapa betul? Nak ikut guru matematik, nak ikut lembu? Bukan ikut lembu, ikut kebenaran. Ha. Apa nak ikut lembu? Nah, ha. Ikut lembu masuk go. Nah, ha. Jadi nampak dia. Nah, ha. Jadi jaga-jaga benda-benda lagu ni. Soalan seterusnya. Apakah amalan Islam hanya boleh dipahami baik apabila join jemaah tabligh untuk keluar 3 hari, 4 hari dan 4 bulan? Apakah pendapat ini benar? Jawabnya masalah 3 hari, 4 hari ini bukan masalah ketetapan agama. Ini adalah ketetapan jemaah kerana diambil kiah daripada hadis dan beberapa kisah yang berlaku di zaman Nabi-Nabi dahulu dan para sahabat. Lepas tu 3 hari, 40 hari atau 4 bulan bukan satu ketetapan agama. Faham? Eh? Tapi kalau dia jadi satu syarat dalam jemaah, kita tak boleh kata apa. Nampak? Kerana benda ni tak ada larangan pun. Muna tetapkan bagi keluar 3 hari atau 40 hari, tak ada larangan. Begitu juga dengan masalah haraki. Nak kita kiah tak banyak benda-benda yang tidak ada nah yang soleh. Seperti masalah pilihan raya, masalah menguli dan sebagainya. Lepas tu kita kena bersikap terbuka. Nah, cuma setiap jemaah, dia ada kekurangan. Biasanya yang duduk dalam jemaah, dia tak nampak kekurangan dia. Orang yang di luar, nampak. Kita duduk dalam kereta kita, kita tak nampak kereta kita kotor. Tertubik luar lah, tak basuh lah. Gih kereta aku. Maka orang luar kata, tu. Sapah duduk atas tak tau. Nampak? Baru kita nampak. Jadi, jemaah akan kuat bila kita dengar kritik daripada orang. Kita ni, bila kita kritik orang, kritik pedah tak apa. Tapi bukan nak meruntuhkan jemaah. Kritik untuk jemaah itu membaiki keadaan. Nampak? Ha, batu kita juga sekarang ni dalam gerakan haraki. Nak? Ha, musuh kita apa ni? Ingat, betul dah. Tapi dia orang Islam macam kita juga, mesti ada rasa kasih sayang kepada mereka supaya mereka balik ke jalan yang benar. Bukan totok-totok katok supaya mereka hancur, supaya mereka sesak dan mati masuk neraka. Nah? Ha, jadi ingat, mu jemaah tabligh ke, mu jemaah apa ke, dia mesti ada kekurangan. Dia mesti ada kesilapan. Nampak? Jadi kesilapan itulah yang kita sebut bila kita nampak. Dan yang kena kritik, jangan terburu-buru marah. Nampak? Soalan seterusnya. Ada orang kata, ketuk tidak batal wuduk. Sedara batal wuduk dalam mazhab Hanafi. Soalan saya, adakah betul kata orang itu? Jawabnya tak betul lah. Walaupun betul ada perkataan itu, tapi perkataan itu telah ditolak. Ingat, setiap yang ada dalam kitab bukan boleh dikata atau kita nakal atau kita amalkan. Kadang-kadang kata itu hanya sekadar riwayat saja untuk memberitahu kepada kita ada juga orang yang berkata seperti itu. Nabi SAW berkata, nampak? Al-ainani wika usahi. Bila kita tak tidur, maka kita sedar ketuk ataupun tidak. Faman nama faliyata wadok. Jika kita tidur, maka hendaklah kena ambil wuduk. Sebab itu bukan ketuk. Mazinah saja. Berat sengkaan, mungkin boleh ketuk. Dan kalau ketuk sungguh, tak batal. Seorang saja ketuk tak patah. Cikap bom. Dalam mazhab Syafi'i. Ni kau seorang ngaji belakang dah. Ni masih putih. Dia ambil wudu dan ketuk tak patah. Banyak lah. Faham? Tahu tak? Tak tahu? Tak apa. Kenapa? Orang tengah ngaji Yasin. Bunyi. Tak payah ambil wudu semula. Yang batal orang yang sentuh dia baru batal. Ni dia baloh dak, dak list tu mayat, batal wuduk mayat, batal wuduk mayat, dak baloh juga. Ambil agama letak kopi dia payah. Ambillah kitab lah. Dah. Ada dak wi cium, dak wi cium laki, takut nitik air mata atas mayat laki, bangun semula laki. Bodoh. Oh Quran ke hadis cerita terang-terang tak mau pakar. Oh ngaruk gitu pakar sangat dia kata Melayu. Allah nak beri pahala berlipat-lipat kali ganda, tambah. Orang nak beri 200 riyal, Wan Isyam tu pun berebu. Binung gitu. Benda ni, mari surga tambah, mari tu tambah, dia kata. Sakit lutut lah, sakit apa. Bayar nak bagi bitis, boleh-boleh ada. Kalau sakit lutut, sampai dulu atas petah. Tu kata. Dia berasa dia hebat sangat dunia ni. Yang kedua, saya minta kepada seorang muslimat. Saya minat kepada seorang muslimat. Bila istikharah saya nampak muslimat lain. Yang mana patut saya pilih untuk dibuat isteri. Sedangkan dia pakai ustazah. Muslimat satu lagi tu biasa-biasa je. Kena ngaji bang. Dia ni minat seorang muslimat. Dia ni akan jadi ustazah lah. Duk ngaji sangat lah ni. Duk mengapal sangat. Dia pun semayang istikharah. Bila semayang istikharah, tak nampak muslimat tu. Nampak anak dara orang lain. Ramah sangat mu tak pun. Duduk mengitar. Jadi lagu mana? Jadi gini. Istikharah ni jangan sekali. Biar acak kali. Dan sungguh-sungguh kita nak nikah. Kita sungguh-sungguh. Jangan berasa nak nikah. Ni istikharah. Kan? Memang nak nikah sungguh. Biar berat perasaan dan azam kita nak kahwin, baru start istikharah. Nah, ni asal sikit istikharah. Baru tengok apa istikharah. Faham? Ha, jadi biar sungguh-sungguh nak. Bila kita nak istikharah, doa sungguh-sungguh, hak mana berasa berat hati kita, kalau dia ni berasa berat, berasa speed jalan, ha, jangan. Nampak? Jangan. Walaupun comel. Neh? Ha, kita lelaki ni dia banyak nak comel. Nak? Ha. Haji Wang. Rupuan dua orang. Nak ke Haji Wang. Neh? Seorang tu comel lah. Putih, mata sabung. Ha. Hak seorang lagi dah hitam mana macam minyak tar. Ha. Kau mana nak? Ha? Seorang je boleh. Beriman. Nak hak beriman. Ha. Tak tahu lah mana saya beriman. Ha. Eh, buat lebar. Kabar lah putih. Nah. Ha. Jadi, fasfat bizatidin. Pilih yang beragama. Jawab agama jadi gelak gambar. Gelak gambar kadang-kadang walaupun dia beragama, tapi tak cenderung. Tak apa maknanya? Tak matching dengan kita. Dia tak mesti benda tu walaupun molek dah. Tak, dia ni ahli agama dah. Kadang-kadang tak bahagia dengan kita. Nak, maksud kita dengan Tok Guru ada cerah. Nak, ha, Ustaz pun ada cerah pasal. Kita nak kebahagiaan. Kebahagiaan bukan Ustaz Zah. Nak, Ustaz Zah ada lah mulut jahat. Lawan tu lelaki. Nah, ha, jadi nak, perempuan yang membahagiakan kita. Walaupun tak camih, tak apa, tak ada masalah. Nah, ha. Soalan seterusnya. Lenia rupa ramah. Tak ada payah apa-apa pun. Nak, ha. Ramah bukan sikit. Zaman dulu, dah macam zaman leni. Leni apa lawa-lawa. Tak? Ha, pasal apa? Janji anda. Dunia semakin cantik. Jalan hadir kata. Nak makin comel semua. Tu rupang kau lawa. Dah rupang ni. Tengok ayah. Dah lulu. Ayah. Macam tutup korok. Nah, anak comel. Nah. Mok lo macam tong ikan. Jalan kata-kata. Anak lawa. Seling molek. Nah. Pasal dunia kau lama kau lawa. Tapi agama kau dah molek. Kau kurang. Nampak? Tuhan cabut nikmat. Dimatikan para ulama' dan tutup guru. Jadi soalan hak ni tak dah ni. Nih. Hak ni kalau kita jawab, balik ku dua pagi. Nih. Jadi minta maaf kita jawab pula pagi di apa benda ni. Kampung Cekok. Nih. Kota Baru. Kita diajar tentang adab ketika berpakaian. Perangnya kalau kita nak pergi menara getah, pakailah baju untuk menara getah. Kalau nak main bola, pakai baju nak main sokang. Kalau nak semayang, pakai baju semayang. Baju Melayu atau jubah. Jadi baju baru-baru ini ada orang berdikir barak pakai jubah. Macam mana tu? Ha. Cuba terangkan sikit tentang pengetesan dalam semayang. Kalau sekadar garu gatal boleh tak pakai jari. Mana kalau masuk terbuang dalam baju, takkan nak main garu saja dengan jari. Adakah ada kelonggaran untuk kes yang macam itu? Baik. Dia kata boleh tak dikir barak tapi pakai jubah. Jawabnya jubah bukan pakaian yang wajib untuk semayang. Tapi Nabi suka pakai jubah. Nampak? Neh? Jadi kalau kita main dikir barak, pakai jubah dan dikir barak itu tidak haram katakan. Maka tidak haram pakai jubah. Kerana jubah juga dia merupakan pakaian. Tapi niat pakai jubah untuk main dikir barak, nak sendakan jubah, baru tak boleh. Sebab kalau pergi di tanah Arab, nak jumpa pakai jubah. Nampak? Main bola tak lah. Hak tengok bola, hak gohik becah, hak dia babah, hak bawa kereta lembu, hak kerja kutik botol. Faham? Semua pakai jubah. Kau curi jubah. Curi jubah tiga orang kau topeng jubah. Jubah belaka. Jadi jubah tu pakaian dah. Nah, ha, jadi kita, lepas tu kita pakai jubah, niat ikut sunnah. Supaya jidak jadi jubah kita ni ada. Nah, ha, jadi jangan sepik sangat bab jubah ni. Nah, mereka dia kita nampak dah motif dia nak menghina jubah. Maka tu kemungkaran. Wajib kita tentang. Kemudian pula, dia garu gatal dengan jari tak batal lah. Memang tak batal tak. Ha, jangan garu gini. Ada orang dia garu gini. Gini lah garu. Macam beruk mayang. Orang lawa. Kerangan macam beruk. Ada orang batal terus ni. Nyamuk ketik atas keting kiri. Nak garu gini tak apa. Gahang kaki kanan. Nampak? Macam benda gitu. Nah, ha. Kemudian dia kata dah terbuang masuk dalam seluar. Dah kali nak garu itu takkan lari terbuang. Nah, jadi dia pun ambil. Pum. Nampak? Jawabnya dima'ah pada syarak. Walaupun kau muktamad kata kalau pergerakan itu fahish keji sangat batal dah. Tapi kau do'eh kata tak batal lagi. Tepi kuat. Tang tak batal lagi. Sama macam orang yang deheng dalam semayang. Deheng dalam kau muktamad. Deheng baca rukun kau dia je. Tapi kau do'eh kata nak baca sunat pun tak batal juga. Kerana itu perbuatan semayang. Tak? Ha. Bahaya. Masuklah terbuang-terbuang gini. Lepas tu nak pakai baju dah kita kena kebah tu. Kita rajin dah mandi tu pakai kain sahang. Dalam kain sahang tu ada colour. Colour ke dia panggil? Jeking. Berarti dia panggil skorpion. Nah. Anak lagi ada panjang gitu. Bukan hak panjang gitu. Tidak KO dah aku. Nah, besar gitu je. Jadi duduk dalam kain sahang. Budak-budak kain sahang dia tak tu. Tak dia perok gitu. Tak kebah. Jadi duduk dalam tu kita pakai dan boleh. Dan mandi berasa gerok. Gerok pegang. Nyok-nyok-nyok. Isetok. Nah, jadi tak ada orang nak buat. Neh, muju ada orang. Kalau mandi telaga jeng, lanjar pula gitu. Natang-natang ni kata aku biasa kan. Tapi dok sok moh. Nah, dok sok moh. Jadi gitulah kalau kita terkejut. Atau kita sengaja buat dengan perbuatan yang kuat. Kerana terbuang ni kalau buat tepi-tepi jadi apa. Maka kau yang kedua mengatakan masih lagi soh sembahyangnya. Soalan yang terakhir. Ada berapa soalan? Ada 4 soalan. Ketiga dia. Saya ada dengar orang ngajar kata kalau tengah semayang jatuh najis atas baju kita, kita kena segera buka baju. Dengan segera betul ke gitu? Mana satu betul? Nak berhenti semayang ke nak buka baju? Jawabnya benar. Apabila najis kering jatuh, kita dah boleh pegang. Jatuh, cari tiku. Tink jatuh. Kita pun tolak itu. Tak apa. Jangan pegang. Taik tiku buat gitu. Tak boleh lah. Mana tolok gitu. Nah. Orang kata taik cicak atas piah. Kita pun tolok piah. Jangan akak. Kerana akak dia menanggung najis. Baik. Benda tu basah. Bila basah kena di baju kita. Maka tak boleh nak buang lah. Melainkan buang baju. Jawabnya benar. Dengan syarat. Faura bersegera. Contoh kita tengah semayang. Mari anak kita umur 3 tahun. Dah balik buka paper kecintang kita. Kita dah kekan sikit. Bahan di tengah kain. Nampak? Jadi tak kena di kaki. Nah, jadi kita pun buang kain. Nampak? Nah, dan boleh teruskan semayang. Syarat kena buang segera masa kena najis tu. Yang kata habis tu baru mari ke meeting. Lagi buang, tak boleh batal. Jadi buang dengan segera, nah semayang kita dimaaf, tak batal lagi. Nampak? Dengan syarat ada seluar panjang di dalam. Jangan buang puing. Puing tak pakai dah. Tak jadi apa dah haji. Nah, buang tak ada seluar kulit saja. Jeng, kalau duduk belakang. Masa saya datang ke masjid, saya lupa bahawa saya telah ambil ismayang. Lalu saya ambil sekali lagi. Apakah saya masuk golongan yang mendengar bisikan syaitan? Atau Allah hendak menghendaki saya mengambil semula wuduk? Kerana mungkin wuduk pertama saya tidak sah. Jadi bila dia ambil semula wuduk, padahal kita ambil dah. Jawabnya kena perdaya syaitan atau Allah nak beri pahala selalu ambil sekali lagi. Jawabnya jangan ambil berat dalam masalah seperti ini. Hukumnya lagi jadi waswah. Ni bukan waswah lagi. Waswah ni allazi waswisu fi suduri nas. Dan dia datang itu dengan berskala. Mari sama. Tapi kalau sekali-sekala kita diganggu oleh perasaan ini, ini bukan waswas. Ini syak yang benar pada sisi agama. Dia syak ada juga kita kena layang. Nampak? Tapi kalau jenis asal tak takbir, asalkan takbir mari kaca. Asal takbir mari kaca. Itu adalah waswas. Nampak? Asal semayang, asal mandi junuk, dia mari. Nak? Tak kena tadi air tak serta dengan jatuh atas kepala tu. Apa? Kita pun astagfirullah, mandi semula. Dulu masih tak ngaji, mudah mandi junuk. Lepas ni sejak kelihatan kitab lepas ni, 3 jam lebih, tak habis lagi. Nak? Dah, dia nak suruh air tu sama. Dia ngaji, Tok Guru kata, biarlah benda tu. Nampak? Mukoronah. Maknanya berserta, bukan saat yang sama. Air kena atas kepala, baru niat. Itu maksud dia. Bukan seketok dengan air jatuh dengan niat. Saja. Kan itu. Bila gitu saya tahu masuk. Air dulu bawah. Air dulu pula. Saya bawa pula sekali lagi. Kita bawa. Niat dulu bawah. Air kediam pula. Itu bahan bodoh. 3 jam lebih. Hidup seorang mampumu. Ha. Dah tiba-tiba tupang motok tua. Nah. Itulah pagi Jumaat. Tok tua junuk kau. Nah. Jadi masalah. Saya ada seorang sahabat yang suka sangat puasa. Bila ditanya kenapa puasa setiap hari, beliau jawab untuk ganti puasa terdulu. Dan dia khawatir badannya akan gemuk jika tidak puasa. Apakah hukum puasa tersebut? Isau, ha? Kalau qadha. Sebab qadha ni hutang. Dia terlalu banyak qadha. Umpamanya dulu dia lara. Ni umur 78 tahun barulah insaf. Oh banyak lah. Ha? Jadi dia qadha sama tak apa. Dia tak termasuk dalam larangan lebih pada 15 hari itu. Nah, walaupun lebih pada nisbu Syakban. Nah. Ha. Cuma tak dapat pahala orang yang berpuasa bukan kerana Allah, kerana nak suruh seling tubuh. Ha, tu tak dapat pahala, dapat seling. Saya nak belajar pondok. Bagus. Seorang sahabat saya pesan. Berhati-hati supaya tak masuk golongan Wahabi yang ada di pondok. Siapakah golongan ini? Bagaimana hendak mengenalinya? Wahabi ni satu golongan yang ekstrim. Nah, jadi kita pun baca kitab-kitab dia. Kita berjumpa dengan orang-orang dia. Jadi masalah sakit kepala. Sebab bila kita hak kita, dia tak boleh kata tak boleh ikut. Hak dia kena ikut. Jadi masalahnya tak asup sangat. Dan orang lain serbanya tak betul. Ini masalah. Nah, ha. Kita pernah jumpa seorang Tok Syekh. Dia mengajar di satu makhad. Dia ni Wahabi. Kita bersemayang-mayang. Kita baca kuat. Bukan kuat tu dengar. Nah, dengar dia orang. Dia jadi jemaah makmum macam saya juga sebelah. Saya baca pelahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semayang tu dia sigung. Kup. Dia sigung. Orang Saudi. Nah, mengajar di Terengganu sekolah Arab. Nah. Jadi dia pun lapis semayang. Dia kata, anta bida'ah. Dia kata, awak bida'ah. Dia kata, apa bida'ah? Awak baca kuat? Saya kata, bukan baca kuat. Baca kuat ni tepik nolong. Ni memperdengarkan telinga saya. Nampak? Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia boleh. Dia kata, bida'ah, bida'ah. Dia kata, awak ni bodoh lah agak. Awak mari cari makan sini, kena hormat orang sini. Awak nak ikut pendapat awak, awak punya pasal. Kami ni bukan bodoh orang Malaysia ni. Kami ada kitab belaka. Nampak? Ha. Tengah payang sigung ni. Tentang dia besar. Nampak? Ha, kurang ajar kau. Jadi rupa-rupanya, tanya budak-budak solat, Wahabi. Nah, ha. Cakap kalimah Syafi'i, dia tak panggil imam. Syafi'i, Syafi'i. Nah, saya pergi satu dia pelajaran buat-buat Wahabi duduk mengajar di Pulau Pinang. Dia panggil PI. PI, maknanya biadab. Ha, ni golongan ni. PI pula, dipanggil gitu. PI, hok hidung so. Hok cerita kelakor tu. Nah, ha, jadi tak... Saya baca kitab-kitab dia, dia kata Imam Ghazali sesak. Imam ni sesak. Dia imam mana tak sesak? Habis imam-imam sesak. Bukhari pun dia pertikaikan juga. Ada juga hadis Bukhari kata tak sah. Nampak? Ha, ini masalah. Jadi, mereka ni, pandangan-pandangan mereka ini dipertikaikan dan diragukan. Jadi, dak mayuri buka ila malayuri buk. Nabi kata, hak meragukan tinggallah. Kita balik pada ahli sunnah wal jamaah. Faham? Faham. Saya banyak mendengar kisah tentang Nabi Khidir. Siapakah beliau? Apakah beliau kita berpeluang untuk bertemu di dunia? Dan mengapa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Terima kasih kerana sudi datang. Semoga datang lagi. Baik. Masalah Nabi-Nabi yang masih belum wafat. Dengar molek. Tidak berlaku ijma' dalam imam-imam al-sunnah wal-jamaah. Nabi-nabi yang belum wafat melainkan seorang saja, Nabi Isa alaihi salam. Lain pada Nabi Isa berlaku perselisihan pendapat. Masalah Nabi Idris, masalah Nabi Khidir dan beberapa orang lagi. Jadi hak wajib kita beriktiqad Nabi Isa alaihi salam belum wafat. Nabi lain seperti Nabi Khidir kemungkinan sudah wafat dan kemungkinan belum wafat. Cuma setengah ulama kata, nak kata tak wafat mesti kena ada nas. Nampak? Jadi kalau tak ada nas mengatakan mati, itu kita balik pada zahir. Zahirnya manusia ini, nak bila sudah lama dia mati. Jadi jangan masukkan dalam bab mati kedok lagi Nabi Khidir sebagai akidah. Dia tak masuk dalam bab akidah. Nampak? Jadi kita nak kata tak mati lagi pun boleh jadi, kuasa Allah belaka. Nak? Dan mati dah pun boleh jadi, semua manusia akan mati. Cuma kita kata mati sebab tak ada dalil mengatakan tak mati. Tapi Nabi Isa ada dalil dalam Quran, Allah angkat ke langit. Dalam hadis sebut akan turun semula menjelang kiamat. Nah, ha, jadi Nabi Khidir, mana Nabi yang hijau. Nampak? Khadrang mana hijau. Dia ada beberapa pendapat. Dalam kitab Tarikh Imam Wal Muluk ada sebut panjang Nabi Khidir. Nah, gitu juga dalam kitab apa benda ni. Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Kathir. Baik. Bapa panggil kerana dia pakai jubah hijau. Kata satu kau. Nah, dia suka pakai jubah hijau. Nampak? Dan satu kau lagi dia berjalan. Dia pijak rumput yang kering, hidup menjadi ijar. Sebab ijar ni manis segar. Nak? Ha. Jadi, orang panggil Nabi Khidir, Nabi Hijau. Nak? Ha. Pakai baju ijar, satu pendapat riwayat, satu pendapat. Dia pijak bumi, tanah rumput yang kering. Lepas dia pijak, jadi ijar. Situ hidup semula. Berkat sungguh Nabi Khidir. Tok Guru Nabi Musa. Tok Guru martabat lebih lagi Rasul. Dia martabat rendah Nabi je. Besar murid. Besar Tok Guru pada murid. Besar murid pada Tok Guru ni. Martabat. Nampak? Ni kelebihan. Tapi jangan kita intikok. Memang tak mati lagi. Tak payah. Kerana tak ada nah. Tapi nak kata mustahil. Tak mati lagi. Dan tak mustahil. Dia sudah mati. Ni kelebihan. Nabi Khidir. Nampak? Nabi Hijau. Khidir makna hijau. Nak? Mbak Ijah ni kalau orang pergi ke laut. Orang ke laut kan? Kalau dia kena ribuk, laut ni kalau kita pergi dalam dia biru. Hai. Kalau biru tu lain kapal besar lah. Mana kalau jatuh, bahan tanah lah. Jadi Ijah ni biasa air dalam air 10 lepa, 15 lepa, dia Ijah. Mana toho. Boleh selamatkan nyawa kita. Nak? Jadi kalau kita duduk, dia duduk muka, kena ribuk kat biru, air biru, dia memang lari kat air Ijah. Sebab kat Ijah ni kawasan selamat je. Tak ni cerita politik, cerita ke laut. Bang. Sebab kalau kena ribuk dekat air biru, kalau telikuk, bang tanah habis. Maafkan tak tengok anak bini. Lepas tu berhati-hati dengan kawasan biru. Wallahu'alam. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di lain kali. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada ini, malam ini penuh dengan rahmat. Dan kita dapat mengambil sedikit pengajaran walaupun tidak banyak. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar dapat terus kita beramal ibadat, membayar segala hutang-hutang Allah. Dan kita dapat tolong agama Allah yang sekarang ini sangat tenat, dipermainkan oleh orang yang mengaku Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa ja'al tafarukana min ba'di tafarukan ma'suma. Allahumma la taj'alna fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati mubarakah minas su'adil maqbulin wa la minal asyal mardudin. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.